Hari ini menjadi minggu keempat, minggu seminar kita, ya, Injil di antara berita dan tindakan nyata. Seperti yang dikatakan tadi, kita memang baru pulang dari Kalimantan, Sabtu sore sampai di sini, dan bersyukur kepada Tuhan untuk perkara-perkara yang Tuhan kerjakan. Tahun ini menjadi tahun yang paling banyak lagi jemaat bisa datang. Ya, jadi ribuan orang tiap malam dalam dua malam berturut-turut KKR kita. Saudara yang kekasih, puji Tuhan, banyak yang terima Tuhan, dan juga agak sedikit ekstra karena untuk yang KKR kali ini juga banyak yang kerasukan setan. Ya, sehingga pelayanan kita menjadi bertambah. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan itu jadi pengalaman-pengalaman manis. Ya. Saya selalu rindu satu kali saya ngomong setannya pergi kayak Tuhan Yesus gitu ya. Tapi enggak tuh ya. Jadi mesti beberapa kali dulu istilahnya. Tetapi saya bersyukur ketika ada anak-anak kita juga yang di sekolah sebetulnya yang di asrama kerasukan juga. Ya, terhadap anak-anak itu saya merasakan ada satu extra power karena saya sebut nama mereka lalu saya teriakkan dan mereka menyebut Yesus jauh kemudian lebih cepat dan mereka dengan segera disadarkan. Ada sebuah kedekatan antara saya sebagai bapak dan anak-anak. Ternyata itu juga menolong banyak untuk menolong orang. Sehingga memang menjadi penting saudara yang kekasih bagaimana hidup kita menjadi satu figur, menjadi sebuah teladan. Dan power itu Tuhan akan nyatakan dengan cara yang luar biasa. Banyak orang-orang yang maju juga untuk menjadi hamba Tuhan. Selalu jadi pergumulan kita bagaimana menggarap mereka yang mau jadi hamba Tuhan ini. Ya, untuk follow up-nya. Tetapi karena memang konsentrasi kita masih di tataran sekolah dan terbatasnya SDM yang ada, kita masih terus step by step melengkapi segala sesuatunya. Ya, tetapi yang pasti anak kita sendiri dari hasil KKR beberapa waktu yang lampau, satu sudah kita kirim ke STT Baptis di Bandung. Jadi masuk sekolah teologi, ya tahun lalu. Tahun ini satu lagi anak kita masuk musik gerejawi. Sehingga makin lengkaplah seluruh bagian-bagian yang ada. Dua tahun lagi anak kita akan lulus satu dari seni, apa namanya, seni lukis. Jadi dia sekarang ada di IKJ begitu ya. Jadi semakin lengkaplah nanti semuanya. Dan kemarin saya sudah negosiasi dengan pemilik tanah yang di belakang kita menempel dan perlu kita beli kira-kira 3 hektar. Ya, kita sudah kasih down payment, hanya saja kalau di Kalimantan selalu jadi susah, tidak jelas siapa yang punya tanah, karena semua bisa ngomong semua punya dia. Kemarin transaksi 8 hektar dengan harga yang cukup bagus, terpaksa batal, karena begitu mau itu terjadi keributan. Akhirnya buyar semua ya, uang sudah bayar tarik lagi. Nah kali ini saya bilang saya turun sendiri, saya beresin, datang foto, serah terima uang 1 juta, kasih surat keterangan, lalu SKT-nya surat keterangan tanah akan dikirim, baru babat, potong, kita bayar, langsung pagar. Ya, nah kalau 3 hektar saya cuma pulang ke mana, bagaimana saya terus berpikir, saudara, tanah kita 7 hektar ditambah 3 jadi 10. Jadi ulang tahun-tahun depan 10 tahun, tanahnya 10 hektar. Dan memang dimulai juga dari tanah 1 hektar. Jadi seakan-akan ceritanya itu tiap tahun tambah 1 hektar, kira-kira gitu ya. Tetapi bagi saya sebenarnya saya tidak terlalu peduli itu mau 7, mau 8, mau 10, mau 100. Yang peduli apa yang keluar dari situ. Ya, kita bersyukur tidak akan kurang anak-anak kita 23 menjadi sarjana pada ulang tahun ke-10 nanti. Jadi 2,3 kurang lebih tiap tahun kita mengukir sarjana dalam 10 tahun prestasi kita. Dan ini tidak akan berhenti. Ya. Lalu pada tahun depan akan ada ulang tahun sekolah yang kita akan bikin agak ekstra pada bulan Januari. Lalu KKR juga jadi plus lagi pada bulan Juni seperti yang tiap tahun kita adakan. Dan bulan Juli saya akan kembali juga Kalimantan khusus untuk reuni anak-anak alumni kita. Ya, jadi ada 200 lebih anak-anak kita dan 3-4 tahun terakhir 100% anak-anak kita selalu masuk ke perguruan tinggi. Ya, jadi hanya bedanya ada yang kita biayai penuh, ada yang ngambil beasiswa Pemda, ada yang biaya sendiri. Ya, nah ini kita lagi atur terus dan tahun ini dalam mapping sekilas kemarin dan kita akan bikin mapping detail. Ternyata sudah ada anak dari Kalimantan Tengah yang dikirim orang tuanya sekolah ke tempat kita. Kalau beberapa waktu yang lalu kita masih menolak dari Pontianak mau masuk, kita tolak. Karena kita prioritas kabupaten. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan sekolah yang kita bangun kan tambah. Jadi dari tadinya satu paralel SD, dua paralel SMP, dua paralel SMA sekarang. Per tahun ini satu SD, dua paralel SMA, SMP, empat paralel untuk SMA. Jadi kita ada dua kelas lagi untuk menampung anak-anak SMA. Supaya kita didik, kita latih mereka, saudara yang kekasih. Ya. Dan kita bersyukur pembangunan sudah berjalan separuh dari seluruh kebutuhan sudah ya. 5M, 5,5M gitu ya. Kadang-kadang saya pikir saya ini orang kaya luar biasa ya. Karena proyek saya miliatan semuanya. ya, tapi uang di kantong lalu lalang terus. Dan itulah kekayaan yang luar biasa bagi saya, ketika bisa menolong dan melakukan banyak hal Tuhan pakai jadi alatnya. Ya, kita lagi garap separuh jalan, padahal di Jakarta juga lagi pikir mau pengembangan gereja, semua lagi bergerak. Tetapi sabar menunggu waktu Tuhan itu menjadi sangat indah. Tuhan mengukir itu indah pada waktunya. Walaupun sebagai orang Batak yang cukup bergerak cepat, kadang-kadang saya pikir kok Tuhan ini agak Jawa ya, agak lambat begitu. Ya, saya pengen Tuhan itu yang bawa kayak orang Batak begitu ya. Sometimes itulah kemanusiaan kita itu. Semua pengen semua. Tetapi saya belajar untuk mengerti apa kehendak Tuhan dan itu tidak mudah. Ya. Nah, saudara, saya pikir saya harus selalu belajar jujur sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu sekolah kita yang diberkati Tuhan dan luar biasa ini terus bertumbuh dan berkembang. Murid-murid kita yang sudah kembali, ya, dan ini akan menjadi hal yang luar biasa buat kita. Tahun ini sesudah sekolah dibangun, taman futsal akan kita bangun satu, lalu harap tidak ada halangan sehingga dalam 1-2 minggu bisa transaksi tanah selesai. Lalu 3 hektar yang tambah itu tanahnya agak datar. Sebagian kita akan bikin lapangan bola, ya, sehingga ada stadion mini yang kita mimpikan kita taruh di sana. Lalu kita punya futsal, ya, lalu pertanian akan menjadi semakin lebar. Tahun ini pula satu istri pendeta dari tenaga kita yang ada, Ibu Ani, akan kita kirim untuk pelatihan jahit-menjahit. Jadi dia ibu gembala yang juga mengajar jahit-menjahit. Satu pendeta kita juga pegang pertanian. Jadi pendeta tetapi pertanian juga untuk mengelaborasi seluruh potensi yang ada di daerah kita. Nah, kemarin satu dokter di bidang herbal ikut, lalu dia menemukan di halaman sekolah kita banyak sekali sebetulnya pohon-pohon yang sangat berkhasiat. Nah, jadi saya sudah kepikiran kemarin mau kembangkan. Ya, jadi satu petak tanam ini obat kolesterol, ini obat asam urat, obat apa begitu ya. Betul-betul itu menjadi apotek hidup nanti. Ya, karena tanah sudah besar Tuhan kasih sama kita, di samping pertanian yang kita bisa atur semua. Lalu saya mulai memikirkan anak-anak ini akan hidup sehat dan bagus sekali dengan herbal yang ada dan diolah menjadi jus sehari-hari. Ya, kita akan minum jus ini, jus itu, jus apa segala macam. Sehingga saya bayangkan anak-anak itu akan sehat hebat. Ya, itu kita punya mimpi. Ya, tetapi 10 tahun mengukir itu dan akhirnya saya belajar untuk melihat bagaimana Tuhan tolong pimpin. Ya, di sisi lain sekolah kita berkembang sangat cepat. Gedung gereja terkadang-kadang terasa lambat. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika sekolah kita berkembang begitu cepat dan saya terus berdoa sehingga kantor sekolah lebih cepat maju. Baru kantor Jakarta tergarap beberapa tahun yang lalu dengan baik. Ya, sudah semua rapi-rapi, rumah saya giliran paling belakang. Jadi saya ngerti Tuhan, kerjaannya dulu diselesaikan, bagianku nanti saja itu kira-kira begitu ya. Tetapi saya melihat Tuhan tidak pernah lalai. Ini yang penting. Nah, oleh karena itulah saudara, bagaimana hidup kita menjadi berkat dan percayalah. Tuhan akan tolong kita, pimpin kita dan menggarap seluruh kehidupan yang bisa kita tumbuh kembangkan. Sehingga apa yang sedang terjadi di sekolah kita adalah sebuah gerakan yang sangat besar sekali. Ya. Jadi mapping kita sudah mulai, Kalimantan Tengah sudah dengar tentang sekolah kita, kirim anak. Kalau Kalimantan Barat, Pontianak udah lama itu. Mestinya kan orang sekolah dari kampung ke Pontianak ya. Ini Pontianak mau pergi ke tempat kita. Ya. Nah, kita tinggal tunggu bagaimana nanti Tuhan jaga, Tuhan pimpin. Nah, kemarin saya ngomong dengan anak-anak alumni kita. Regenerasi akan kita mulai. Mereka akan masuk dalam tahap pelatihan-pelatihan. Satu anak mulai saya latih tahun ini. Ya. Dan kita akan terus mulai bergerak pelan-pelan. Seperti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh cepat, kita siap. Ya, tetapi bagaimanapun kita akan bergerak terus dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Yang paling sulit bukan bergerak cepat atau bergerak lambat, tapi mengerti Tuhan mau kita bergerak seperti apa. Dan itu jujur saja saya harus berkata, enggak mudah. Banyak yang kita mau enggak terjadi. Banyak yang kita enggak pikir jadi. Jadi kita kadang-kadang jadi malu hati sama Tuhan ya. Benar-benar ya, payah banget jadi hamba Tuhan. Untuk ngerti apa yang Tuhan itu mau persis. Tidak gampang susah. Dan bagi saya itu sebuah kenikmatan boleh bergumul. Nah, hari ini saudara, kita akan memikirkan bagaimana Injil diantara berita dan tindakan nyata. Dari dulu saya selalu berpikir jika saya menjadi pendeta dan hanya berkhotbah sepanjang hidupku, apa yang kulakukan? Tentu pendeta berkhotbah adalah panggilan yang harus dikerjakan. Tetapi jika aku tidak merubah sesuatu, bagaimana pergumulan dalam kehidupku? Nah, itu sebab saya selalu berdoa Tuhan pakai aku. Ya, maka kalau memberitakan Injil, tidak kurang dari 800 ribu sampai 1 juta orang setiap minggu mendengarkan khotbah kita lewat 2 televisi yang kita siarkan dan 32 radio. dengan tenaga dan uang yang pas-pasan, Tuhan sudah menolong pelayanan media Antiochia, memiliki tabloid cetak, lalu roll atau reformata online, orang bisa buka akses dimanapun, lalu terakhir RAS, reformata audio streaming. Ya, nah kemudian apa, pemberitaan Injil lewat TV dan lewat radio. Kita kerjakan saudara, apa yang ada dulu. Ya, ya kita terus berdoa pelan untuk bergerak secara dinamis. Nah, di Mika kita sudah punya sekolah dan anak-anak kita sudah semakin lengkap. Tahun, dua tahun lagi kita akan membangun di sana sanggar seni. Karena anak kita akan pulang. Ya, dia Yunus kuliah di IKJ dan kemarin waktu lomba lukis, salah satu lukisannya masuk juara. Ya, di lingkungan IKJ tentu sudah cukup berkelas kan begitu. Karena satu tahun kita kasih dia magang di sanggar seni satu kawan kita. Ya, pelukis yang cukup terkenal juga, lalu dia baru masuk IKJ untuk menemukan warna. Supaya jangan nanti kebawa arus begitu saja kan begitu. Kita beri dia pengertian dasar. Nah, jadi dua tahun lagi kita panen lagi, kita buka sanggar seni di sana. Ya, jadi banyak sekali yang mesti dikerjakan. Tahun ini balai latihan kerja jahit-menjahit sudah mulai jalan, running well. Ya, dua tahun lagi sanggar seni, jadi satu terus bergerak. Maka kita bisa melihat bagaimana sebetulnya musim menabur bukanlah hal yang menyedihkan. Sekalipun tidak tampak kekuningan di mana-mana. Tetapi musim menuai akan menyenangkan kalau kita berani berkeringat menabur apa yang Tuhan kehendaki. Dan itulah pelayanan. Ya, nah, lewat Mika, lewat Pama, gereja kita kapan mulai panen? Step by step bergerak secara perlahan. Dan saya percaya waktu itu akan tiba juga. Ya, dan saya juga bersyukur untuk beberapa hal yang sulit dalam hidup ini, dalam pelayanan ini. Karena kalau dihitung-hitung secara kuantitatif maupun kualitatif, pelayanan yang kita kerjakan ini amat sangat luar biasa. Saya dipendetakan Februari tahun 2000, 11 tahun baru saya jadi pendeta full. Tapi dalam 11 tahun yang kita garap itu luar biasa setengah mati. Ya, dengan berbagai kesulitan saya justru bersyukur Tuhan menjaga saya dengan baik. Karena saya pikir saya berpotensi sekali untuk jadi sombong dan besar kepala. Ya. Saya sangat berpotensi untuk itu. Oleh karena itu thanks God untuk semua kebaikannya. Ya, untuk sakit jantung saya yang menjadi alat baik buat saya. Entah apa yang dia mau urusan dia. Bisnisku adalah satu, melakukan apa yang dia mau. Terus belajar mengerti kehendaknya. Nah karena itu dengan perspektif yang coba saya kasih ini, saudara mulai masuk lebih dalam lagi, memahami betapa melayani Tuhan bukan seperti apa yang kita angankan, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin berbenturan kita dengan dunia. Dan itu menjadi tidak sederhana. Karena di kedekatan dengan Tuhan kita hidup di dalam dunia. Bagaimana ini? Kalau terangkat ke surga sana selesai semua urusan, bukan? Tapi kita masih tinggal di dunia, harus berkelahi dengan dunia ini, bertarung tiap hari. Nah itu menjadi tidak sederhana. Nah apa yang kita akan seminarkan hari ini, bagian yang pertama kita melihat sesuatu yang kekasih. Spiritual dan actual. Dalam tataran spiritual kita seringkali boleh punya semangat yang besar. Tapi dalam actual, nah itu yang bisa dikalkulasi. Kalau saudara bilang saudara Kristen, okay, semua orang juga beragama dan banyak Kristen. Pertanyaannya, bisakah aku mengetahui kau Kristen dari hidupmu? Nah itu menjadi serius. Ya, sehingga ini menjadi satu bagian yang sangat perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Nah, antara spiritual dan actual itu ada gap yang dalam, lebar. Nah ini yang kita mesti seberangi. Sehingga perkelahian orang Kristen adalah perkelahian menyeberangi lautan dari spiritual to be actual. Ya. Nah ini menjadi sebuah pertandingan sengit yang harus kita menangkan saudara yang kekasih. Nah disinilah kita berkelahi dan bertempur untuk bagaimana memainkan peran yang harus kita mainkan dalam kehidupan kita tadi. Yang pertama yang kita lihat saudara yang kekasih, ya, bagaimana iman dan perbuatan. Latar belakang timbangan ini hanya untuk melihat balance apa tidak seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang orang Kristen terlalu ekstrim untuk beriman tetapi tidak terlihat dalam perbuatan. Kalau engkau percaya Yesus, Alkitab berkata setan pun percaya dan gemetar. Di Gadara, saudara yang kekasih, ketika Yesus datang, dengan segera setan mengenal Yesus. Hai anak Allah yang maha tinggi, apa kena mengena urusanmu dengan kami? Waktu kami kan belum tiba. Stop. Tapi kalau kami mau keluar, izinkan kami pindah kepada babi-babi itu. Lalu bilang, okay, silakan. 2000 babi menjadi korban. Saudara yang kekasih, betapa takut dan gentarnya setan melihat Yesus. Tapi setan tidak pernah menjadi pengikut Yesus. Jadi kalau kita bilang kita takut pada Tuhan, setan pun takut. Persoalannya, kau lakukan gak kehendak Tuhan. Nah itulah iman tanpa perbuatan mati, kata Yakobus. Yakobus mengkritiki. Ucapan Yakobus iman tanpa perbuatan mati pernah disalahpahami oleh Martin Luther, sang tokoh reformator, yang memang sangat terkesan dan bergumul dalam pergumulan pribadinya tentang pemahaman sola fide dan sola gratia. Hanya iman, hanya anugerah, itulah keselamatan. Sehingga dalam pergumulan seorang reformator seperti Martin Luther, biarawan tulen, yang kemudian menemukan kesadaran diri yang hebat akan anugerah dan iman, sulit bagi dia untuk memahami Yakobus yang berkata, iman tanpa perbuatan mati. Sehingga dia pernah mengeluarkan satu statement ya, yang tidak pas ketika dia berkata, sebetulnya kitab Yakobus tidak layak masuk kanonisasi dalam Alkitab. Tetapi kalau kita meneliti lagi dengan teliti pelan-pelan, saya pikir saya sangat mengerti pergumulan seorang Martin Luther. Di konteksnya, di pergumulannya, yes. Itu menjadi pergumulan dia sendiri. Tetapi apa yang dikatakannya memang tidak pas. Karena Yakobus yang bukan murid Yesus, karena murid Yesus yang Yakobus mati muda, dibacok di Yerusalem. Ini Yakobus yang saudaranya Yesus. Nah dia menulis, mengkritiki sebetulnya orang-orang Kristen yang katanya punya iman tetapi tidak punya perbuatan. Ia memberi satu contoh yang menarik, ketika saudaramu mau pergi lalu kau bilang, hei musim dingin, bawa baju yang panas, bawa jaket, hati-hati loh perjalanan jauh, bawa makan dan minum. Lalu Yakobus bilang, kau hanya bicara. Ayo tunjukkan imanmu, kutunjukkan perbuatanku. Seharusnya kalau kau tahu dia perlu jaket, berikan jaketmu. Nanti di sana dingin, ini jaket pakai dulu. Mungkin kemudian jaketmu tidak ada. Lalu Bapak nanti pakai jaket apa? Saya di rumah, saya tidak melakukan perjalanan. Kau balik nanti aku pakai lagi. Kenapa rupanya? Kalau jaket kita bisa dipakai orang yang satu-satunya itu. Dan bisa menolong orang lain. Emang kenapa kalau kita tunda pakai dulu nanti dia balik baru kita pakai? Kadangkala kita cuma punya satu untuk pakai berdua. Sehingga tidak bisa pergi berdua. Tidak mengapa kan? Gak ada hal yang menjadi salah. Dia perlu makan dan kasih dia makan. Jangan cuma dibicarakan. Nah aktualisasi iman inilah sekolah yang kita bikin itu. Sehingga kita melihat dan bagaimana mengisi segala sesuatu yang ada. Sehingga iman harus diikuti disertai dengan perbuatan. Sehingga tindakan-tindakan perbuatan kita itu membuat orang bertanya. Kenapa kamu bisa baik seperti itu? Jawabannya cuma satu. Yesus terlalu baik untukku. Aku percaya padanya. Dan dia suruh aku menolong yang lain. Bukankah itu indah, saudaraku? Mother Teresa membuat sebuah pernyataan yang sangat amat mengesankan. Mother Teresa adalah orang yang saya kagumi. Tiap nonton filmnya, saya pasti, hampir pasti nangis. Kalau enggak nangis juga karena kuat nahan saja. Tapi dalam sudah bergolak. Tiap saya menyebut dia, saya agak bergetar karena ingat apa yang dia lakukan. Kalau saya nonton dia, saudara yang kekasih, saya berani berkata bukan mau sombong, tidak kalah pintar dengan dia. Retorika khotbah saya menang lawan dia, retorika ya. Tapi semangat hidup dan apa yang dilakukannya membuat saya terpana. Ya, luar biasa. Kepekaan terhadap penderitaan orang itu hebat. Dia meninggal, 4 orang tidak cukup menggantikan 1 orang Mother Teresa. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, apa yang dikatakan Mother Teresa itu menarik sekali. Dalam berteologi dia tidak tergolong kuat. Begitu simpelnya, tetapi justru itu yang menjadi kekuatan dan menariknya seorang Mother Teresa. Dia mengajar, tidak peduli ada papan tulis, tanah, pakai tanah. Dia tidak menunggu ballpoint atau pensil atau kapur, dia pakai ranting kayu. A, B, C, dan seterusnya. Itu juga menyemangati saya. Saya akan kerja dengan apa yang ada. Saya tidak tunggu ada baru kerja, itu tipe saya. Ya ada ini pakai itu. Kalau Tuhan mau kasih yang bagus pasti bisa kan? Urusan dia nanti kapan dia mau kasih. Pokoknya lakukan dulu. Dan kita bisa melihat sekolah kita. Ya, saya pikir di Kalimantan sekolah dengan berasrama, punya bus sekolah, punya lapangan olahraga yang lengkap, ya tak sekolah kita lah. Kita punya lapangan basket, 2 lapangan badminton ya. Nanti futsal mau dibangun, lapangan bola ada. Waduh, hebat sekali sekolah itu. Ya, dengan lingkungan yang asri. Tapi siapa yang pernah memikirkan itu dulu? ngos-ngosan kita jungkir balik, malah mikir dulu selesai apa enggak nih ya. Ternyata bukan selesai, malah bagus amat ya. Ya. Nah kita kembali kepada iman dan perbuatan, tahu dan lakukan begitulah Mother Teresa sampai satu waktu. Sebetulnya dia dimusuhi, dicurigai oleh para pemimpin-pemimpin Hindu karena dianggap kristenisasi. Tetapi satu waktu seorang pandita sakit diurusi karena Mother Teresa sudah mulai membangun rumah sakit sederhana. Pandita ini lalu bertanya, aku benci kamu, kalian mau kristenisasi. Kalau bisa habis, habis itu bahasa kasarnya. Tapi pertanyaannya menarik, tapi kenapa kau peduli pada aku? Nah, itu pertanyaan si pandita ini yang lagi sakit, diurus sama si Mother Teresa. Mother Teresa jawab kalimat yang sangat sederhana. Saya suka sekali, Yesus mengasihiku dan dia suruh aku mengasihimu. So very simple. Ya, film itu juga bagus mengeditnya dan menciptakan emosi dan nuansa tanya buat kita, nuansa perenungan. Kita mesti memikirkan kalimat itu gitu. Dia lihat, acting itu pun hidup sekali. Sehingga dalam imajinasi yang panjang, kalau saya lanjutkan diskusi itu, dan engkau pun bisa merasakan kasih itu, seperti yang kau lihat sekarang. Yesus mengasihimu, belajarlah mengasihi. Yang lain seperti dia mengasihimu. Dan saya mulai bayangkan diskusi itu lanjut jadi tamparan yang hebat, paku yang tajam dan menancap pada dirinya. Dan berubahlah perspektifnya tentang kekristenan. Kalau Mother Teresa hanya menyatakan imannya tidak disertai dengan perbuatan, bagaimana dia mau bertanding? Dan dia melakukannya. Ditinggalkannya jabatannya sebagai direktur sekolah mewah, sekolah elit Katolik yang ada di Kalkuta, dan diurusnya orang susah. That is Mother Teresa. Meninggalkan yang hebat loh, yang luar biasa ya, dan dia lakukan. Karena itu ada satu keunggulan yang menjadi sesuatu pemikiran serius bagi kita. Petrus berkata dalam sisi yang berbeda. Di dalam 2 Petrus 1 dia bilang begini kepada orang Kristen. Hei orang Kristen, kau sudah beriman bagus, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Orang baik tanpa berdasar kebaikan tak akan memberi makna. Baik harus punya dasar, iman percaya pada Kristus. Kenapa kau baik? Karena Tuhan baik pada aku. Harus mempunyai argumentasi yang kuat setiap apa yang kita lakukan. Dan itu akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga baik Yakobus maupun Petrus menunjukkan bagaimana dinamika hubungan antara iman dan tindakan menjadi sebuah kesatuan yang tidak boleh diabaikan. Hal yang kedua, saudara yang kekasih, kita akan lihat bersama-sama. Apa yang kedua? Yang kedua, bagaimana kita berbicara antara mau dan mampu. Dalam Roma 12 ayat 3 itu Paulus berkata kepada orang-orang di Roma, berpikirlah sejauh mana Tuhan memberikan kepadamu. Artinya begini, Paulus mengajarkan kita orang Kristen itu mesti berani berpikir sampai ujung rambut. Jangan berpikir sampai dengkul. Karena orang bilang, ah otak dengkul kau nih. Otaknya ditaruh di dengkul, orang bilang gitu ya. Tapi berpikirlah sampai ujung rambutmu. Tapi jangan berpikir lebih dari ujung rambutmu, hilang kepalamu nanti. Jangan takut berpikir, tapi berani berhenti berpikir. Saya suka di dalam balance kehidupan seseorang, sehingga Injil bisa tampak nyata, itu luar biasa. Saya orang yang menjelajah semua dunia dan saya belajar semua aspek. Saya berdiskusi dengan tiap kawan banyak aspek dan saya suka belajar. Ya kemarin fakta herbal itu menarik juga buat saya. Langsung kelas. Nanti kita rumusin, saya mau minta dia lagi rumusin mana pohon-pohonnya. Kemarin pas saya udah tinggalin catatannya, nanti kita tinggal aktualisasi. Saya pikir, wow, kalau komplek kita ini penuh semua begitu ya. Tanemin semua pohon yang gak bisa ditanam di Jakarta. Karena tanah kita yang terbatas. Di sana gudunya setengah mati kan, semua bisa ditanam. Jadi pagar, jadi apa kan begitu. Nah oleh karena itu saudara, mau dan mampu seharusnya menjadi bagian yang kita tumbuh kembangkan. Paulus mengingatkan orang-orang di Roma berpikir sebatas apa yang Tuhan berikan padamu. Ya saudara-saudara, banyak orang punya kemauan mau bikin ini mau bikin itu. Tapi kadang-kadang kurang menganalisa kemampuan lalu bilang gampang. Kalau Tuhan pasti bisa, bersama Tuhan pasti bisa. Ya memang betul sih sama Tuhan pasti bisa. Siapalah Tuhan yang gak bisa kan? Persoalannya kan kau. Kau bisa apa enggak? Kalau Tuhan pakai, ya kalau Tuhan pakai kau, kalau enggak, GR-mu aja kau dipakai Tuhan. Iya kan? Kalau ada orang pakai mobil bagus, kamu mobil elek, lalu mau mobil bagus, emang kamu perlu apa enggak tanya dulu sama Tuhan? Tuhan mau kasih kamu mobil 5 kali bagus pun bisa, apa sulitnya? Masalahnya kamu berbakat enggak? Karena ada orang miskin dikasih kaya jadi sombong. Banyak orang kaya disuruh miskin, stres dia jadi gila. Maka yang kaya miskin sama saja kok. Punya kemampuan hebat itu. Untuk miskin pun perlu bakat. Siapa orang kuat semua miskin? Belum tentu. Big Man Sirait ini enggak kuat saya masuk ke desa. Dan tinggal. Saya kan bolak balik ke desa. Lalu saya pengen kalau saya tinggal nih sebulan. Waduh, dengan cara berpikir begini nih. Banyak sekali yang saya bisa mati berdiri itu. Kagum saya sama kawan-kawan itu. Tetapi jangan bilang, saya kagum loh sama kalian tinggal di desa terus. Kami ini di kota gini-gini. Nanti dulu, kau bawa yang di desa itu ke kota. Seminggu stres itu. Gila, jalan aja susah kok begini-begini. Stres dia. Jadi Tuhan pakai kita tuh maksimal kan. Di kota maupun di desa. Sama hebatnya kok. Maka mau dan mampu itu yang penting jadi balance itu. Ya. Enggak ada hebatnya orang desa pindah ke kota, orang kota pindah ke desa. Memang Tuhan kasih di mana kamu, jalankan itu. Nah karena itu waktu Paulus berbicara itu menarik. Dalam 2 Korintus dia juga berbicara menarik dalam bandingan itu. Dia mengatakan apa? Berilah berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada. Kalau kau punya uang, kasih uang. Ya, tidak perlu kau kasih teologi begini-begini, karena kau tidak tahu. Tapi pendeta tahu teologi, berteologi, uang gak banyak. Ya sudahlah, berapa sedikit itu, sedikitlah. Sehingga pendeta dengan sungguh-sungguh, pengusaha dengan baik-baik, kerjasama luar biasa ya. Masing-masing Tuhan pakai. Ya, itu sebab saya suka prinsip Alkitab. Kita berbagai anggota tubuh, tetapi tubuhnya berapa? 1, enggak 2, enggak 3, susah. Sehingga keunggulan mau dan mampu harus menjadi pergumulan kita bersama-sama. Kemarin saya sudah selesai itu, kita mau pulang ngobrol-ngobrol, satu orang bilang sama saya, Pak, aduh saya senang sekali, terima kasih dikasih kesempatan di sini. Oh no. Kalau bicara terima kasih, saya terima kasih kalian punya kesadaran untuk ambil bagian. Itu bagi saya yang menyenangkan. Ini bukan punya aku. Ini punya Tuhan, ini titipan sama aku. Terima kasih kau bantu aku melayani Tuhan kita itu. Saya rindu loh Pak, saya sedang berpikir dari kemarin, dia bilang, kapan ya kita bisa bangun sekolah seperti ini? Saya lihat dia. Kenapa kau pikirkan kapan kau bisa membangun sekolah? Ya Pak, luar biasa begini. Salah kau, saya bilang. Loh kenapa Pak? Ngapain kau pikirkan sekolahnya udah ada? Apa yang bisa kau kerjakan untuk sekolah ini? Itu pertanyaannya. Udah pintar kau sarjana, mesti diajarin juga bertanya. Kan begitu ya? Dia kaget. Iya Pak, maksud saya mimpi. Ngapain mimpi kau, di depan matamu sudah ada? Kau bantuin nanti kita bangun sekolah kedua, ketiga. Kalau kau pikir begitu berarti kau pikir ini proyeknya Pak Big Man. Aku mau bikin proyek lagi. Salah kau. Kau tahu ini bagus? Bantu. Ambil bagian di situ. Satu waktu pun aku akan mati kok. Anak-anak muda kita yang lain yang mesti meneruskan. Mana bisa kita kerjakan itu terus? Dan itu tidak akan jadi warisan untuk anak-anakku. Salah. Kalau anak-anak itu pantas ikut di situ biar mereka ikut. Kalau enggak keluar. Hanya orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan biar ada di sana. Entah itu anaknya Big Man Sirait atau bukan. Anak Tuhan yang diperlukan. Beda ya anak Tuhan sama anak Big Man ya. Lain bumi langit itu. Nah karena itu sesuai kegairan seperti ini. Maka anak-anak selalu kita ajak untuk lihat. Perhatiin, tanamkan sama mereka spirit. Tanamkan sama mereka spirit supaya mereka belajar. Ya. Kita punya balkes mas. Tapi kalau hitung-hitungan untuk bayar dokter gini, gila, susah amat ya. Pertama nyarinya susah. Terus dokter mana yang mau kan begitu ya. Saya terus kepikiran. Saya pikir kalau ada dokter yang betul-betul sungguh-sungguh saya punya hati Pak, tinggal saya itu. Pagi ngurus balkesmas untuk orang desa, sore kita bukain praktek di Ngabang ya. Nah itu cari uang, cari untung lah, itu orang-orang kaya situ boleh dicas misalnya orang kotanya kan. Di sini subsidi silang lah kira-kira, kita fasilitasi semua. Saya berpikir gitu loh. Tapi sampai sekarang dokternya belum tahu. Yang ada dokter teman diskusi ada. Tapi berdiskusi terus kita, dia gak bilang, Pak saya yang tinggal. Jadi saya terus lempar-lempar, nunggu-nunggu dia ngomong. Siapa ya? I don't know. Tapi sebuah pergumulan serius untuk menemukan tujuan hidup kita, mau apa, mau kemana, efektivitas kita, maksimalitas hidup kita. Sehingga dengan demikian, saudara, apa yang kita punya kemampuan, kita bawa kemampuan. Apa yang mau, kita mampu. Jangan banyak mau, tapi gak mampu. Jangan mampu, tapi gak banyak kerja. Tuhan juga marah. Maka saya suka Alkitab. tentang uang dia bilang, ada orang memberi banyak enggak kehabisan. Ada orang nabung-nabung terus, enggak kaya-kaya juga. Ya. Orang yang paling miskin adalah punya banyak membagi sedikit, karena dia kekurangan terus. Saudara mengerti, ini falsafah hebat sekali sih. Tetapi orang yang memberi banyak heran, mereka enggak pernah rasa kekurangan, hidup selalu cukup terus. Ya. Saya pengeluaran sama pemasukan, udah enggak masuk akal kalau dibukukan bingung itu. Pengeluaran saya jauh lebih besar dari pemasukan saya. Secara angka aktual, yang tahu masuk keluar. Asal lebihnya cara Tuhan lah itu memenuhi itu. Entah kayak apa itu, urusan dia lah. Tapi yang ku tahu kalau ku lewati hidupku tiap hari ya dongeng saja sudah. Jadi saya enggak pernah mikir kalau untuk melakukan apapun, ya lakukan. Dan itu menjadi sangat menyenangkan, saudara yang kekasih. Ya, karena kemauan yang tulus, Tuhan yang melengkapi kemampuan kita. Kemampuan yang Tuhan beri, kembalikan dengan kemauan yang penuh, layani dia. Seninya itu menjadi indah setengah mati. Janda miskin itu tidak berdoa dia duluan, Tuhan aku mau memberi persembahan, tolonglah aku jadikan janda kaya, supaya besar persembahanku. Enggak, dia doa dia bilang, Tuhan ini aku, ini yang aku punya. Persembahan janda miskin itu kalah sama janda kaya. Tapi Tuhan lihat, dia mau atas kemampuannya dia. Tuhan enggak pernah ribut angka kok. Menyenangkan ya. Maka Tuhan pakai kita semua dalam kapasitas yang ada. Puji Tuhan. Ya. Nah mau dan mampu harus menjadi satu seni yang terus kita tumbuh kembangkan. Mau dipakai hebat oleh Tuhan, mesti melengkapi kemampuan. Saya rindu bisa berdiskusi dan saya tidak rela, itu prinsip saya. Tidak bisa menjawab pertanyaan orang yang tidak kenal Kristen, apa itu kekristenan. Jujur saja, saya tidak rela. Akibatnya apa? 101.001 kemungkinan saya tidak bisa jawab kan. Terlalu banyak pertanyaan yang saya tidak tahu toh. Maka saya mesti belajar. Saya belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Apapun ditanya, saya jawab. Kadang-kadang geduk habis jawab, dia gak bisa debat. Tetapi saya juga tahu itu pertanyaan sebetulnya jawabannya agak salah ya. Gak terlalu pas itu, gak tuntas itu. Pulang belajar lagi, aduh tadi 1, 3, 5, 2, 4-nya kehilangan. Dengan belajar lagi, oh tahu mestinya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untunglah Tuhan memberikan kepada dia roh bodoh ya. Sampai dia bodoh, gak ngerti apa yang kita bodoh punya, jawaban kita ini salah. Aduh Tuhan, thanks God, saya ngalamin sering. Tapi saya tulus loh, bukan mau petantang-petenteng sok jago, bukan. Tuhanku kan Tuhan yang hebat toh. Kalau sampai gak bisa aku kasih tahu Tuhan itu hebat, ya aku yang salah. Om firmannya hebat kok. Jadi kita belajar. Ya. Itu sebab kalau saya diminta pas ada tentu-tentu kumpul kawan-kawan orasi politik begitu ya, saya bicara. Dari perspektif Kristen kayak apa. Ya, dan saya bersyukur kalau pendapat saya masuk dalam rangka perhitungan. Yang you ngomong betul. Ya. Sehingga saudara yang kekasih, bagaimana wawasan-wawasan pikir itu kita tumbuh kembangkan dalam prinsip kehidupan kita. Bagaimana itu bertumbuh, bertembang dalam hari-hari kita. Maka mau dan mampu harus menjadi satu pelatihan, exercise yang terus-menerus kita kembangkan. Jangan pernah mau berhenti belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Terus-terus pakai-pakai-pakai dan Tuhan asa, Tuhan asa, Tuhan asa. Banyak orang tanya sama saya, bagaimana Bapak cara menjawab pertanyaan atau berkembang dan bagaimana cara Bapak mempersiapkan khotbah? 1 bulan, 1 minggu saja, khotbah hari Minggu, khotbah persekutuan doa, khotbah radio, khotbah televisi, ya, lalu khotbah di persekutuan luar. Minimal 5 1 minggu. Kalau 4 1 bulan ya berarti 20 tema yang berbeda. Bukan 20 kali khotbah, tema yang berbeda. Belum lagi kalau ada yang undang seminar ini itu, saya belum hitung itu. 20 itu udah rutin lah. Bagaimana cari persiapan? Saya bilang saya tidak pernah mau mengulang khotbah saya. Dulu khotbah yang kayak begini ini saya catatin kumpul-kumpul kan. Saya buka lagi, mulai berapa tahun lalu saya sobek, saya buang, sobek, buang, sobek, buang, sobek, buang. Kadang-kadang berasa sayang, sayang gitu ya. Nope, sobek, buang, itu catatan khotbah saya buangin. Tapi kuliah saya bikin rapi, PowerPoint, terus rapi, rapi, rapi, rapi. Sampai satu waktu PowerPoint buku, itu bisa sudah jadi buku itu. Tapi sampai sekarang kita memang belum punya orang asisten lah begitu, yang betul-betul punya hati, mampu editing bagus ya. Dengar saya ceramah, khotbah, langsung dirapiin, waduh. Itu efektif banget ya. Bilakah? Entahlah, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan pimpin. Tapi aset yang ada terus. Karena ternyata Tuhan membimbing kita dari hidup sehari-hari. Di sana Tuhan banyak bicara. Kita berurusan dengan banyak orang, itu jadi bahan khotbah yang paling hebat dalam kehidupan. Ya. Saya mulai perhatikan, saya baca kalimat. Yesus heran nih, ditanya politik dia jawab. Ditanya apa? Jawabannya hebat-hebat lagi. Saya kasih satu contoh mau dan mampu ya. Pada waktu Yesus ditanya, haruskah membayar pajak? Itu jawaban apapun jawabannya hancur itu. Kalau bilang ya bayar pajak, langsung orang Farisi lapor. Hei Tuhan Yesus suruh kita bayar pajak. Padahal mereka paling benci bayar pajak. Karena penjajah Roma itu pengkhianat, penjahat. Makanya mereka bencinya setengah mati sama pungut cukai. Eh Yesus pro, habis dong. Bilang tidak, karena ada dua kelompok di situ, Saduki dan Farisi gabung. Kalau bilang tidak, Saduki pergi ke Herodes laporan. Tuh kasih tahu, masuk ke gubernur Pilatus kan. Yesus memprovokator. Jadi provokator, dia diprovokasinya. Semua orang jangan bayar pajak. Habis Yesus berhadapan dengan pemerintah. Jawab iya habis, enggak iya. Ayo bagaimana? Itu modern thoughts di dalam pemikiran Yunani. Cuma ada dua kan, yes or no. Yesus multidimensi. Dia mengobrak-abrik seluruh sistem berpikir Yunani. Hebat. Maka ada kemungkinan ketiga, keempat, kelima. Bukan yes or no. Itu terobosan hebat. Langsung dia jawab begini. Mana koinnya? Gambar siapa itu? Gambar Kaisar. Berikan apa yang harus kau berikan pada Kaisar. Berikan apa yang harus kau berikan pada Allah. Enggak ada yang bisa bunyi, Saduki bengek. Farisi bengek. Mau dijebak sebegian hebat, kalah juga. Itu Yesus. Itu kan bukan teologis ya. Sangat politis. Tapi dia enggak salah secara agama. Tidak salah secara politik. Siapa yang pernah bisa menjawab pertanyaan begitu? Saya bayangkan waktu itu ya apa enggak kan jawabannya ya. Bayar apa enggak. Kan itu pertanyaannya. Saya banyak sekali belajar-belajar kalimat itu lalu saya pikir-pikir. Dan saya terlatih untuk menganalisa sebuah pertanyaan. Kalau itu yang kau tanya berarti pertanyaanmu salah. Mestinya pertanyaannya enggak gitu, mesti begini. Ya. Karena saya lihat Tuhanku itu wow, luar biasa. Dan itu memberi pencerahan pada kita. Maka betul Alkitab, takut akan Tuhan apa? Permulaan hikmat atau pengetahuan. Dia tambahkan pencerahan yang orang enggak punya, kaget-kaget. Tapi apa yang kita omongin benar. Ya, jadi kalau mau dipakai Tuhan, tumbuh kembangkan kemampuanmu dalam pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan beri kau kemampuan, pakai. Maka dikatakan, pada mereka yang diberi akan ditambahkan. Tapi yang punya tidak dipakai akan diambil darinya. Itu biblical semua loh. Dalam konteks umum, ya, itu pelatihan namanya kan. Kalau orang Cina bilang ala bisa karena apa? Kalau kamu biasakan diri kamu bisa. Kalau kamu gak biasakan, kamu gak bisa. Tetapi di situ kamu, kalau ini kan ada padamu, kau pakai ditambah. Ada padamu tidak kau pakai, diambil. Kedaulatan Allah tampak. Kalau Allah bisa karena biasa, all about you. Kita naik satu grade. Hebat ya, Tuhan tambahkan. Nah ini yang jadi penting. Nah karena itu filosofi hidup Kristiani kita itu harus kita teguhkan, kita kuatkan. Yang berikut. Berdoa dan bekerja, saudara yang kekasih. Ya. Doa bukan sebuah gerakan. Doa adalah sebuah kehidupan. Doa bukan sebuah kewajiban. Doa adalah sebuah kebutuhan. Kalau bayi itu gak usah diajarin. Gak belum bisa ngomong pun dia sudah tahu minta makan. Makanlah itu. Susulah itu kan begitu toh. Karena kebutuhannya berteriak. Tapi dia gak bisa mengucapkannya. Tetap dia akan bereaksi. Begitulah seharusnya orang Kristen terhadap doa. Kebutuhan yang gak bisa gak harus ada. Mati kita kalau gak ada itu. Sehingga itu menjadi pergumulan yang serius. Jangan dibuat dia jadi sebuah gerakan. Ya. Saya kurang sependapat dengan istilah pendoa. Ya. Kalau tim doa adalah tim yang kita khususkan untuk mendoakan sesuatu, welcome. Tapi semua kita adalah pendoa. Itu bukan pelayanan pekerjaan khusus itu. Dan saya paling tidak terlalu sependapat kalau orang selalu doa semalam suntuk, tapi terus doa. Kita dua puasa, dua semalam suntuk, dua puasa, dua semalam suntuk, doakan orang miskin. Tapi enggak kau kirim makanan sama dia. Jahat juga kau. Tuhan tolonglah orang miskin itu, mereka kelaparan. Ya lihat lemari esmu ada isinya, bagi. Jangan cuma berdoa terus kau lemari esmu. Di situ terus barang itu isinya. Keluarkan dong. Namanya berdoa adalah Tuhan mampukan kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu doa. Sehingga kita beri, makanlah. Kulkasku kosong loh. Yes. Apa kau pikir Tuhan gak akan penuhkan itu? Tuhan akan tambah itu kulkas itu. Tuhan akan bikin kau tidak akan mati kelaparan karena nolong orang. Gak ada orang nolong orang mati kelaparan. Tuhan berkati kita dengan kelimpahan yang luar biasa. Dengan cara dan ukuran dia. Sehingga berdoa dan bekerja itu harus. Maka Paulus mengkritik orang-orang di Tesalonika. Siapa yang malas? Jangan dikasih apa? Makan. Tapi kalau orang malas kita gak kasih makan, gak mau kerja, malas kerja gak kita kasih makan. Kira-kira orang bilang kita apa? Tidak ada kasih. Gendeng apa enggak? Kau tahu kasih itu? Karena kasih ku hajar orang-orang yang ku kasih. Itu Alkitab itu. Saya suka berkata, hukum minus kasih legalistik. No value. Tetapi kasih minus hukum liar itu. Balance. Kalau mau PHK di kantor, orang bilang, ih gila, masa perusahaan Kristen, kantor Kristen pakai PHK? Enggak belajar kok sama Tuhan Yesus. Belajar di Alkitab itu, ada yang di PHK. Si Yudas di PHK. Enggak pakai pesangon lagi. Pergilah kau, lakukan yang kau mau, gedebuk, prak, mati dia. Di mana yang dia dapat? Sudah kau ambil bagianmu, sudah kau curi semua uang bendahara itu. Jangan main-main, saudaraku. Elisa mem-PHK Gehazi, pembantunya itu. Karena diambilnya uang dari Nebukadnezar. Kusta kau gara-gara itu. PHK langsung. Gitu. Bukan PHK aja, berikut hukuman itu. Jadi kalau di PHK pendeta kau sudah bagus itu. PHK dan terkutuklah, kan gawat ya. Jadi orang tidak pantas dapat piala kalau dia tidak kerja. Tuhan mau kita kerja. Ora et labora. Maka itu orang Kristen itu pasti begini. Itu sebab kalau Barat mengatakan time is money, is correct. Walaupun tidak boleh berhenti di situ ya. Time is money, time is value, time is process, but the last you must remember. Time is responsibility. One day akan datang satu waktu kita menghadap Tuhan. Hey, ku kasih kau waktu 50 tahun hidupmu. Iya Tuhan, apa yang kau lakukan? Mana waktu yang 50 tahun? Aku ini. Tidak, cukup 20 tahun untuk melakukan yang kau bikin. Kau buang 30 tahun. Tuhan bisa marah loh. Pinggir kau. Ini Tuhan. Good. 50 lakukan 50. Sabas kau yang baku yang baik. Waduh, gimana dong Pak kalau dulu-dulu kita brengsek? Gampang, tebuslah sekarang. Sederhana toh. Dulu saya juga bajingan kok, mana tahu saya ke gereja. Di gereja komentar kita enggak karu-karuan terus. Kadang-kadang kalau kawan-kawannya lebih gila lagi HKBP itu kita ya. Berapa kau kasih kolektemu tadi? Segini. Banyak kali itu, kuat banyak, kurang bagus tadi. Kurang aja. Rusak kita kalau dulu kebaktian. Halo. Apalagi kalau sudah pendeta kuat. Kita anak-anak muda di ngocet. Ya, di padukun ini. Apa yang dibilang pendeta itu kan gitu kan. Terus apalagi kalimat paling ampuh kalau kami. Aihubo toroho. Taunya aku kau siapa kira-kira kalau orang Batak itu kan paling gila. Jadi kalau kita khotbah, ngomong aja kau taunya aku kau siapa. Kata. Ya. Jangan mabok. Jangan gitu kawan, minumnya kau kemarin. Mati dah. Kalau di Jakarta kan sekarang aman, jangan sentuh hamba Tuhan. Dia biji mata Tuhan kan gitu ya. Tenang-tenang kau, di Medan habis kau. Gila kalau saya pikir-pikir gendeng ya. Tapi saya jujur saja lah, paling gak suka saya sama pendeta. Itu masa kecil saya, masa muda saya. Kata kami pernah dihajar gara-gara pendeta. Ya, muak saya ngeliat pendeta. Tapi heran Tuhan ya, dijadikannya aku pendeta. Yang paling ku benci, yang paling gak suka itu. Gak ada cita-cita jadi pendeta. Maka waktu saya jadi pendeta, satu yang selalu saya sadari. Jangan sampai orang membenci aku karena aku tidak melakukan apa yang ku katakan. Kalau orang benci aku karena mengatakan apa yang harus ku katakan dan dia gak suka, apa boleh buat? Asal aku menyukakan hati Tuhanku. Jadi saya berdoa, saya mesti kerja, lakukan. Dan Paulus bilang apa? Hei kalian, aku rasul berhak makan atas pemberitaan Injil ini. Tetapi kalian tahu, aku pun bekerja dan tidak membebani kalian. Ketika jemaat kesulitan, gak punya uang, dia bikin apa? Tenda. Tapi dia bukan bisnismen ya. Paruh waktu dia bikin tenda karena gak ada uang. Lalu dia pergi pelayanan lagi. Dia bukan pedagang pure, sorry. Jangan manfaatkan kalimat Paulus, lalu kita pendeta boleh dagang. Enggak, dia pure. Saya mau hidup dari tiap bulan yang saya terima. Mana cukup? Gila kalian. Tapi tolol saya kalau berhitung dari berapa yang saya terima tiap bulan begitu laku kerja. Goblok. Kau boleh kasih aku kecil, tapi aku akan bekerja besar. Karena aku tidak kerja berdasarkan apa yang kau kasih. Aku kerja berdasarkan kasih karunia Tuhanku. Aku melayani dia karena dia. Maka dia akan cukupkan aku dengan caranya. Dan itu faktanya kok. Ya. Maka saya paling enek kalau pendeta ributnya datang urusan gaji melulu. Ya. Gaji kecil, gaji kurang. Kalau pelayananmu benar, gaji kecil pun cukup. Karena terlalu banyak orang yang bantu kau. Karena kau benar. Tapi gak ada yang bantu saya, Pak. Ah, malu kau. Berarti payah kau. Maka gak ada orang bantu kau. Ngeliat kau aja orang udah muntah. Bagaimana dia mau bantu? Ngeliat lah muka pendeta ini lagi. Sakit perutku katanya kan. Apalagi dia mau buka dompet ngasih sama kau. Gak akan. Karena itu ayo berkelahi dengan hidup kita. Ora et labora. Ambil hakmu. Tapi lakukan bagianmu. Dan Paulus seringkali mengabaikan hak itu. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Hebat ya. Paulus pernah mengeluarkan satu statement menarik. Upah bagiku adalah, kalau aku apa? Saya ingat. Boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itulah upah. Saya nikmati itu dengan ngurus Kalimantan. Dan kadang-kadang saya gak kuat, jujur aja. Karena saya pendiri atur rapi-rapi, lalu kadang-kadang yang di lapangan kurang ini, kurang itu. Saya naik darah dong ya. Kurang ini, kurang. Marah kan. Habis marah saya polok malam gitu. Aduh Tuhan, bodoh kali aku. Memang payah mereka, tapi gak seharusnya aku tadi seperti itu. Lebih bagus ku tahan. Upahku adalah upah boleh memberitakan Injil tanpa upah. Sekarang gak dapat upah lagi aku. Karena sudah ku ambil hakku kan. Hak marah tadi. Jadi gak boleh marah Pak. Boleh. Yang masalah bagiku adalah keterlaluan. Jadi marahku tidak membereskan persoalan. Saya berdoa lagi. Berdoa lagi. Tapi bersyukur ya. Saya sebetulnya orang yang sangat radikal dan keras setengah mati. Gak ada kata mengalah. Kalian ingat waktu hari ayah kemarin. Bapakku mengajar aku sejak kecil gak boleh kalah. Berkelahi aku kelas 3 SD. Lawan anak kelas 6. Pulang aku nangis. Badannya besar. Kenapa kau nangis kata bapakku kan? Kelahi aku. Kenapa kau kelahi nangis? Kelas 6 lawanku. Bapak saya si PM. Pulang kau. Badannya besar Pak. Hajar pakai batu. Balik aku ke sekolah ditantangnya aku mainkan. Ku hajar pakai batu. Bocor asli. Berdarah-darah itu. Itulah bapakku. Apa yang ada situ? Hajar. Urusan belakangan itu. Marahlah guru. Dipanggil orang tua. Datang bapakku. Gurunya dimarahin. Makin gak gila kita anak kecil begini kan. Wah dibela bapakku aku kan gitu. Bapak saya paling suka kalau saya jadi jagoan. Ini kan gendeng orang tua ya. Suruh kelahi. Kalau nangis ditendangnya itu. Badannya besar. Hajar pakai batu. Begitu. Jadi dulu saya rusak juga. Tetapi hari ini saya bersyukur pada Tuhan. Arah eleknya itu ya jadi lain ya. Saya gak mau kalah tapi dalam melayani Tuhan. Ya. Apa yang gak bisa hidup ini? Kalau Tuhan bisa kita jalankan. Terserah Tuhan mau pakai kita seberapa. 2, 3, 4, 5 urusan dia lah itu. Urusan kita lakukan bagian kita. Ya. Nah jadi doa itu jangan berhenti. Hanya berdoa tapi tidak bekerja. Lakukan. Ya. Kita pimpin lembaga Kristen, saya gereja, iya lembaga, iya kadang-kadang suka pusing juga kepala. Saya suka ngomong sama anak-anak, kita ini ada persekutuan doa, kalau pagi doa, tapi kelakuan kalian tidak berubah-berubah, saya bilang. Kerja pun mesti diprototin dulu, ada Bapak Bigman, semua rapi, enggak ada Pak Bigman, semua gila. Persis seperti sekretaris apa itu, Dekolgen apa Betadin itu. Yang, ibu enggak datang, dia kenapa gerbuk, ibu datang. Iya dong, mix a grip. Katanya ibunya pusing kan, jadi gak datang telepon kantor. Berantakan semua di kantor. Tahu-tahu ibunya datang. Mix agrip kalau gak salah ya. Pusing atau apa, dia udah makan katanya kan. Saya bayangin iklan hidup ya, begitulah kita. Yang ngawasin kita itu Tuhan. Bodoh amat atasan kita itu gak masuk 5 bulan, 7 bulan. Kerjakan bagianmu. Jangan lari. Ya, biar nanti Tuhan yang tolong kamu dan perhatikan kamu. Yang terakhir ini menarik juga susuraku yang kekasih. Bagaimana kemudian Amsal itu mengatakan begini. Kerajinan saja akan kurang berguna tanpa pengetahuan. Saya suka kalimat itu. Ya, saya kira jarang sekali orang Kristen mendengar khotbah bagian itu. Orang rajin dipuji. Tidak, Alkitab bilang kurang bagus kalau rajin tanpa pengetahuan. Saya suka memberikan gambaran seperti seorang pembantu. Rajin kali pembantu ini. Jam 4 pagi udah bangun dia untuk ngisi bak air itu. Di pompanya, isi pompa. Tapi heran kali, urusan 3 jam, urusan 1 jam, dia bikin 3 jam. Gimana 3 jamnya? Gimana lah pura, memang kawan ini pintar, apa rajin, tapi bodoh. Ini susah juga kan? Orang rajin kan bisa bodoh kan ya, rajin kerja tapi gak pernah mau mikir kerjaannya. Dia isi terus. Jadi lama, kenapa? Baknya penuh, lantai pun penuh. Karena pakai ember bocor dia. Dasar lah orang bodoh kan. Jadi sudah selesai dia ngisi bak, membersihkan air dulu, ngepel lagi. Makanya 3 jam, kerjaan sejam. Bayar listrik, tambah pula lagi gara-gara bodohnya tadi kan. Senang kita ngeliat dia rajin, tapi stres ngeliat dia bodoh. Jadi senang tapi stres bagaimana caranya ya? Kerajinan tanpa pengetahuan kurang. Itu sebab kalau kau rajin, pintarlah, belajarlah. Kalau kau kerjakan 5 langkah, mulai pikir bisa 4 enggak ini ya? Bisa 3 enggak ini ya? Bisa 2 enggak ini ya? Tahu, mesti mau tahu. Saya jalan kalau bisa ada saya coba semua jalan. Kalau motong sini sampai mana, motong sini sampai mana. Istri saya bilang, udahlah jangan motong-motong kok nanti ada orang kawin situ macet lagi gitu kan. Ya kalau macet balik kita, kan buang-buang waktu, mendingan jalan gede. Jalan gede udah tahu macet. Tapi pasti, ya itu kan ibu-ibu kan begitu ya. Gue paling gak suka tuh lewat-lewat gang-gang gitu ya. Saya paling suka lewat gang-gang. Ya, karena ibu-ibu takut nyerempet kiri-kanan kan. Kalau kita kan, wah pinggir kau, katanya kan, si Rait lewat kira-kira kan gitu ya. Kita weh, makin banyak lewat gang agak lambat, tangan lambe-lambe, senyum-senyum dikit, udah kenal dia kan. Oh bapak itu lewat kan gitu. Entah siapapun itu dia pikirkan bodoh amat lah pokoknya dikenalnya muka kita kan. Sebetulnya banyak keberuntungan juga. Ya, jadi saya terlatih, maka saya kira-kira. Saya pernah juga menghitung 1 jalan, kacau . Kupikir belok-belok gini ketemu lagi. Totonya belok itu gak ketemu belok lagi. Jadi gak tembus-tembus, muter jauh. Tapi gak apa-apa lah, pengalaman tersesat pun itu menggembirakan ya. Asal kembali. Yang repot kan kalau gak kembali-kembali itu. Iya kan? Jahat rupanya sana. Kacau sana. Belajar lagi kita. Kan gitu kan? Nah, jadi kerajinan itu harus ada pengetahuan. Tapi orang tahu tidak dieksersis itu percuma. IQ-mu itu boleh tinggi kalau kamu enggak pakai butek itu. Ya. Saya enggak tahu kalau tes IQ saya berapa. Ya. Tapi saya enggak terlalu terbuli itu. Yang ku tahu, apa yang harus tahu aku belajar. Mau tahu, mau tanya. Orang kerja apa, kerja ini, apa kerjaanmu itu? Kalau gini, oh udah tahu aku gini. Kau sekuritas itu apa yang kau kerjakan? Oke, kita tahu gini. Kalau ini apa, kita nanya aja kan. Yang penting kita tahu, ya besok-besok kalau kita ngomong, rumusannya langsung ketemu itu. Outline-outline-nya udah ketemu, detailnya tinggal praktek saja kan. Itu kan jadi sederhana. Ya. Nah itu tidak boleh diabaikan. Ya, saya kalau logika pembukuan duduk saya sederhana saya. Tapi kalau suruh aku nyusun neraca, bisa mabuk 7 keliling aku. Tapi aku tahu, kau dari sini bikin ini, lahir neraca, apa yang neraca kita tahu. Cuman saya enggak, angka-angka nyatat satu-satu itu saya enggak telaten begitu-gitu. Tapi logikanya, pembukuan yang benar saya tahu. Kan kita belajarkan gitu ya, nanti yang ahlinya biar dia kerjakan. Tapi kalau kita bego beneran kan repot. Siapa tahu nanti masuk surga ada tes accounting ya. Jangan terlalu bodoh lah kita. Kan begitu kira-kira. Ya. Nah itu menjadi menyenangkan bagi kita. Nah kalau di Roma Paulus bilang begini, hei kau yang diberi karunia melayani, melayanilah. Kau yang diberi karunia menasihati, menasihatilah. Yang diberi karunia memimpin, memimpinlah. Manis loh. Tuhan kasih lakukan. Lakukan semua dengan rajin. Jangan sampai kerajinanmu itu apa? Kendor. Kau dikasih Tuhan karunia memimpin, malas kau memimpin. Tuhan marah loh. Tapi rajin kau, ditambahkan lagi. Siapa yang setia dalam perkara kecil ditambah? Kesetiaan dalam perkara besar. Tuhan tolong kita. Kependetaan saya bilang 2000 Februari, 11 tahun sampai sekarang lebih dikit. 11 tahun yang kita lakukan. Saya bingung itu, kok bisa pun gak ngerti saya. Jadi kalau orang tanya, kok kenapa bisa? Jangan kau tanya kenapa bisa, gak tahu lagi aku dan aku gak pusing urusan itu. Dan akan kulakukan terus, apa yang ada ya, kerjakan. Ya, dipahami itu uang kita terseok-seok, itu tidak jelas sumbernya. Kadang ada datang, kadang enggak, tapi jelas kerjaannya. Dan akhirnya saya lihat selalu cukup saja kok. Ya. Kita bikin sekolah sekarang banyak juga orang yang ribut. Pak, pertama terlalu kosnya terlalu tinggi operasionalnya. Saya bilang kau mau bikin orang pintar, mau murah, jungkir balik pun kau enggak dapat. Kalau mau bagus pasti mahal. Mau pintar anak-anak sekolah bermutu, ya mahal lah. Udah pasti korporasi mahal kan. Namanya tinggal di asrama apa, ya mahal. Mana bisa murah. Kita tahan, kurangi, atur, teliti, tetap aja jatuhnya mahal. Karena memang real cost-nya mahal. Ya. Kalau kita beli Louis Vuitton, belinya di Plaza Indonesia di agennya, ya mahal. Kalau mau murah beli Tanah Abang. Kesenggol orang sobek dia. Nah, itu Louis Vuitton, Tanah Abang namanya kan. Satu LE Lenteng Agung, satu LE beneran kan kira-kira begitu. Ya sobek lah, kok Louis Vuitton gampang sobek ya? Ya kau beli di Tanah Abang. Ih gila tasnya mahal amat ya. Ya branded. Barang palsu selalu lebih murah. Nah begitu juga mutu dalam hidup pelayanan kita, pasti high cost. Mau bikin anak pintar tidak mau bayar-bayar, ngapain? Tetapi bayar mahal, tidak apa biaya mahal tidak perlu anak bayar mahal, itu falsafah kita. Kita yang menanggung kemahalannya. Kita carilah dana untuk anak-anak ini. Kos operasional kita kemarin itu 800-850 per kepala. Itu asumsi tahun lalu. Kalau solar sudah dihitung, sudah naik lagi ya, per kepala. Per bulan. 850.000 per bulan per kepala. Karena di sana listrik mahal. Genset saja udah 15-20 juta satu bulan. Tapi enggak ada sekolah seterang sekolah kita. Ada lampu jalannya segala macam itu. Udah pokoknya orang kalau situ dipikirnya itu pabrik minyak kali ya. Ya. Nah, makanya yang belum ke sana bertobatlah. Tahun depan itu lantauan ke-10 itu ya. Datang lihat. Sehingga susah yang kekasih apa yang kita lakukan jadi mahal-mahal. Tapi berdoa terus. Ya hasilnya gak heran kalau dalam 10 tahun saja anak-anak sudah 23 yang sarjana. Yang kita beasiswa penuh ya. Yang enggak lagi ratusan anak kita. Udah sarjana semua itu dilahirkan dari sekolah itu. Sekarang berlomba-lomba mau anggota dewan, apa orang-orang pejabat-pejabat semua anaknya masukkan situ. Itu pusing kita juga itu. Karena sekolah kan bukan anak pejabat. Kita mau orang desa kan. Sehingga kita mesti bikin porsi rasio lagi. Sekian persen per sekian persen. Saya bilang 60 itu orang-orang gak mampu, 40 aja yang kursinya kasih untuk yang mampu. Ya, tapi coba pikirkan Kalteng datang ini udah makin gak kuat, makin gila lagi ya. Saya juga gak tahu tuh Kalteng itu orang kaya apa bukan. Ya. Ini sekolah pertama, nanti kedua. Pak ngapain bangun lagi, sekarang aja biayanya sudah 200-250 jutaan. Ya, menuju ke 300 kita sekarang, per bulan. Jadi kalian pikirlah si Bigman Sirait itu kaya banget kan? Pengeluaranku kira-kira 3,6 M setahun. Cailah, kaya lah ya. Satu pos lah itu belum termasuk makan minum. Kadang-kadang kalau pikir-pikir ya, gila ya kita di Mika ini. Hah? Uang keluar terus itu. Nambah lagi ini. Udah dihitung 350, 300 ke 3,5 nanti ini. Per Juli ke atas nanti, sesudah tambah siswa kita. Tiap tahun akan nambah itu. Jadi 2011, 2012, 12, 13, sampai 13, 14. Karena tambah kelas satunya, kelas dua, nanti naik lagi kelas tiga kan, jadi itu penuh semua kan. Karena kelas lokal yang tambah. Maka itu tambah 150-80 anak itu. Jadi hampir separuh dari kos operasional sekarang, ya kira-kira 450-an juta nanti per bulan. Tiga tahun lagi. 350, 400, 450. Maka orang bilang, gila loh Pak, pengeluaran tambah gede. Mau bikin pekerjaan besar, mesti berani biaya besar. Karena Tuhan kita jauh lebih besar. Dia nanti yang cukupin itu. Bagian kita lakukan. Tapi ayo mikir, ayo rajin. Saya kan gak bisa duduk diam saja kan. Ngobrol kiri kanan, saya ceritakan, ajak orang pergi, lihat semua apa yang kita kerjakan, ambil bagian. Dan Tuhan selalu kirim orang-orang untuk ambil bagian. Karena saat kita lagi bangun gedung masih kurang 2,5 M, lalu pikir lagi Juni-Julinya begitu selesai, ini Juni kan bulan depan udah Juli ya, naik lagi biaya, ini belum selesai ini naik, bagaimana itu? Dari dulu pun begitu. Dulu waktu biaya cuma 15 juta soal profesional, sampai keteteran-keteteran gitu. Ya, mengurus itulah dulu sakitku hernia itu, sudah tabung-tabung uang mau hernia, dokter bilang harus operasi. Kumpul tahu-tahu Kalimantan jalan pembangun lagi, kirim lagi uang, habis lagi uang ini. Satu tahun lebih, sobek kiri itu kan. Sampai satu ibu, akhirnya jadi ibu angkat saya. Suruh saya berobat. Begitu berobat, kagetlah. Ternyata bukan cuma kiri-kiri kanan sobek. Dokter bilang, gila ini kamu nih. Lain kali jangan main-main. Padahal ini bukan main-main judulnya ya, kagak ada uang. Ibu yang satu pun bilang, kasih tahu Big Man, iman, iman. Dia pikir aku pendeta beriman model gitu terus gak mau ke dokter kan? Dokter harus! Begitu dikasih uang aku bilang sama dia, Mam, aku panggil Mami terus sama dia. Aku itu gak ke dokter bukan karena beriman, kagak ada uang. Tapi itu udah dikasih sama dia ya. Sejak itu dia gak boleh dengar saya sakit. Maka kalau saya sakit ngumpet-ngumpet. Karena kalau dengar sakit pasti dibiayain semua. Jadi kadang-kadang perasaan kurang enak ya. Ntar dia pikir kita kasih tahu kayak minta. Tapi seringkali ketangkep, sudah sembuh sebulan dipanggil lagi. Kamu kemana sakit dia? Mami tahu dari mana dengar-dengar. Ya dia tahu aja. Tetap juga dikasih uang. Ya susah juga ya. Kenapa? Saking baiknya. Itu yang mau kukatakan. Layani Tuhan dapat upah kau. Mama aku dipanggil Tuhan yang melahirkan aku. Ada waktu di mana aku punya mama yang menyenangkan juga, Tuhan beri lagi. Ini hidup. Nah karena itulah saudara, Injil itu akan dilihat orang dan nyata. Sehingga kita bicara, orang tidak lagi bisa membantah. Yang terakhir. Maka diantara spiritual dan gap tadi, apa aktual tadi ada gap itu, proses itu terus bergerak ya. Dan Paulus berkata apa? Inilah Injil diantara berita dan tindakan nyata. Ya, coba pindah. Maka dikatakan di sana orang percaya adalah surat hidup yang terbaca oleh siapapun dimanapun. Dengan itulah orang lain mengerti kebenaran Injil menjadi percaya dan memuliakan Tuhan. Nah sudahkah kita melakukan? Nah itu menjadi pergumulan kita. Ya, gap itu lebar, jangan takut. Kita berenang terus, hidup kita begitu tuh. Antara spiritual, actual kan gitu kan. Wah, buat apa kau sebut kau pendeta? Tapi orang bilang, ah pendeta apanya kau ini? Ya. Maka kita mesti hakikat diri kita, hakikat hidup kita. Kadang-kadang saya melihat banyak sekali pendeta tidak jadi berkat dalam hidup ini. Yes. Tapi heran kadang-kadang orang-orang awam, pengusaha atau pekerja apapun malah lebih luar biasa pelayanannya. Kadang-kadang linglung juga ya. Nah ini memang tuntutan-tuntutan yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bertanding dalam kehidupan itu sehingga betul-betul apa yang Tuhan mau itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Oke, saya stop sampai di sini saudara yang kekasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah kita bicarakan. Karena kita memang minggu ini adalah minggu seminar. Saudara boleh bertanya dari poin-poin yang sudah dikeluarkan tadi. Silakan. Tolong mic-nya satu orang. Oke, ya udah itu. Itu. Ya, yang mau tanya angkat tangan. Biar mic-nya dipakaikan. Oh. Ah, oke. Okay. Ada yang lain dulu? Ah, belum ada. Iya, Pak Hotma pemancingnya dah. Sebelumnya minta maaf nih Pak Pendeta. Iya, iya, iya. Jangan dibilang pertanyaan saya merupakan suara roh perbantahan. Oh, enggak. Saya khawatir nih roh perbantahan kan mesti ditekan. Yes. Kita kasih jubah, di jalan dijual jubahnya. Kita berbuat baik terus dalam tanda kutip, harusnya kan kita berbuat baik untuk Tuhan. Kenapa? Dalam pengalaman kita seringkali kita merasa kecewa pada waktu kita merasa berbuat baik sama manusia. Waktu kita berbuat baik untuk Tuhan, orang itu mengecewakan kita, kita tidak kecewa. Apalagi ada bahasa yang bilang berbahagialah mereka yang teraniaya karena aku. Yes. Tapi kalau sepanjang hidup Anda, Anda berbuat baik menurut Anda, dalam tanda kutip nih, sharing, saya gak berani bilang nyumbang pendeta, nyumbang, sharing aja terus aja. Mengecewakan semua. Bagaimana nih proses kita nih? Ah, udah berhenti aja, gak usah berbuat baik lagi. Kasih maaf nih, bantu gereja itu, gila gerejanya, bantu pendeta situ, gila pendeta kan tadi Bapak bilang, yeah. Pendeta nih pada brengsek. Ini apa yang harus kita perbuat nih? Ada tapi bilanglah pula, kecuali pendeta Bikman Sirait, nanti salah paham orang ini. Amin. Amin, ya betul Pak. Aku itu mesti betul. Ngelawan juga biar lawyer pun mesti berani. Itu betul, aku selalu bilang begini Pak, terima kasih Pak Pendeta, I'm watching you. Saya selalu bilang sama pendeta, be careful you. I'm watching you. Terhadap Bapak belum ada kekecewaan yang aku lihat. Amin. Ini yang menarik saudara ya. Memang ini pertandingan hidup. Apa yang dikatakan betul. Jangankan bilang kita personal. Gereja pun sama. Betul sekali. Karena baju rohani adalah baju paling efektif untuk menipu. Sorry, saya selalu pakai bahasa kasar ya. Baju rohani baru paling efektif untuk menipu. Pak, untuk pelayanan. Iba kita kan. Ada pula uang ini kita kasih. Toto belok dia kan. Kasih jubah-jubah dijual tadi. Ada kalimat yang menarik. Jangan lupa, Yesus juga pernah ngomong apa? Jangan beri mutiara kepada babi. Pak, maaf Pak, kan diskusi Pak ya. Masa gereja besar kita bilang babi Pak? Masa gereja Bapak saya bilang babi? Kan? Bisa jadi, kalau memang babi beneran ngapain takut? Bener loh. Hati-hati, makanya aku bilang jangan percaya sama Big Man Sirait, percaya sama Tuhan. Karena itu kalian harus punya riset. Jangan percaya 100%, salah. Ingat ya, percaya Big Man Sirait kalau mau tinggi 90% silakan. 10% itu sisakan untuk melihat kemungkinan dia bisa jadi jahat. Betul gak? Kalau Anda percaya 100%, percayalah kalian akan kecewa satu waktu. Tuhan yang boleh dipercaya 100%. Tetapi memang fenomena tadi itu. Bagus kok Pak, hebat kok Pak. Ya, saya kasih tahu contoh sederhana. Saya enggak sebut nama. Datang orang pendeta, bro KKR, tidak perlu kasih saya uang. Bagus dong ya, saya tidak butuh uang. Saya datang kemarin untuk memberkati Indonesia. Bagus banget ya. Tapi kemudian saya tanya si panitia, ah sorry gue bilang, ragu aku, coba ceritakan lengkap. Kan gitu dong, cerita lengkap lah. Akhirnya cuma dia bilang, Pak, enggak ada apa. Akhirnya dia bilang cuma kolektenya saja kumpulkan. Ya saya akan bawa mau kasih ke India katanya kan, untuk memberkati India. Kan ceritanya kira-kira begitu kan. Lalu, kau tadi bilang dia enggak terima persembahan. Iya Pak enggak terima persembahan, tapi kolekte dibawa pulang. Ah, gila juga kau saya bilang kan. Tapi untuk India Pak, sekarang pergi ke India. Cari tahu siapa India yang terima. Saya garanti enggak ada. 8M itu. Yang personal terima pun saya tahu. Total dia pulang 15 sampai 20M. Nah tetapi kan kalau ngelihat pelayanannya kan tadi benar kan. Enggak mungkin lah itu babi kan kira-kira begitu ya. Karena babinya jangan lupa, babi banyak ke salon Pak Hotma. Pakai lipstik dia, kan susah kita. Pakai kacamata pula reben lagi, kita pikir kawan ini bukan babi ya, toto babi juga kan. Babi sekarang berdandan, betul. Nah, maka yang saya bilang tadi, believe me, jadi itulah sebetulnya hidup ini gak gampang. Saya orang marketing, sangat bisa memasarkan diri saya. Saya hafal banget. Saya jago banget lah urusan market memang jualan. Karena prinsipnya satu orang ibu pernah kalau aku ingat. Big man, saya bingung sama kamu ini. Tante ini udah punya mesin jahit 6, beli sama kamu yang ketujuh. Entah gak tahu kenapa ngomong beli. Dalam hati udahlah tante, tenang saja. Dalam hatiku kan bodo amat pokoknya aku jualan. Lu betul dong? Karena saya bisa meyakinkan dia untuk beli mesin jahit yang gak perlu itu. Karena ketujuh. Zigzag dia bilang dia punya juga sudah ada. Dulu saya di Singer. Jadi jual mesin jahit. Saya bisa yakinkan. Saya cukup bagus lah menjual artinya ya. Jadi dengan belajar psikologi sosial, saya belajar filsafat, saya tahu betul bagaimana menjual murah. Dan orang pasti senang. Ya, teori motivating sekarang paling disukai orang kalau khotbah. Dan saya punya kemampuan yang besar untuk itu. Tetapi kemudian saya berkelahi dengan nurani saya. Ini oke gak ya? Waduh ini salah nih. Tapi kalau aku balut-balut, tapi Tuhan mau gak? Urusanku sama Tuhan ya. Udahlah saya abaikan akhirnya kan. Kadang-kadang sepertinya sukses yang mau diambil ini jadi mundur lagi. Nih. Tetapi berjalan pelan-pelan. Tetapi saya pun harus jujur sejujur-jujurnya. Satu waktu bisa saja saya terpleset. Karena itu saya butuh doa kalian. Butuh tadi pengawasan itu. Saya lebih suka ditegur walaupun menyakitkan ya. Tapi kemudian iya memang salah sih. Lebih enak daripada dipuji-puji kecemplung. Jadi itu sebab banyak kawan-kawan pendeta bilang, Pak Bingman saya kirim nih kawan-kawan pengusaha. Ada pendeta di Kalimantan mau bangun gereja, aku mau nyumbang, tapi terserah Bapak ya, Bapak yang evaluasi lu. Nyumbang apa enggak nih? Kita pengusaha takut salah nih nanti. Nyumbang suka bisa salah, enggak nyumbang juga salah. Daripada salah Bapak yang ngetes katanya kan. Aku kurang ajar kau bilang salah kau lempar sama aku. Kalau ku tolak kan jadi aku yang salah kan? Kalau ku terima kau yang pahala. Tapi ya sudah, bawa sini, kirimlah ini semua. Saya punya trik saling sederhana. Udah berapa lama kau di Jakarta? Udah 1,5 bulan Pak. Mau bangun gereja, iya. 1,5 bulan kau di sini putar-putar rencanamu berapa? Ya 2-3 bulan ini Pak. Terus gerejamu siapa yang ngurus? Pertanyaan saya gampang kan? Siapa yang khotbah di gereja? Ya digilir aja Pak majelis semua. Oke. Katanya gereja mau dibangun, iya. Udah ada tanah? Iya Pak kita udah beli tanah kemarin. Pertanyaanku gampang saja. Kau beli tanah, bagus. Udah urus surat-surat, udah. Pakai surat siapa? Udah Pak, udah pakai surat saya, nama saya langsung Pak. Oh bagus. Udah bagus, dia pulang, ku coret. Kurang ajar kau beli gereja pakai namamu, ku coret. Jangan kasih, ku bilang. Suri aja ya. Ngapain kau kasih dia? Dia yang kaya besok. Maka sekarang pendeta, kalau beli ruko, pakai nama dia. Itu sebab saya paling gelisah waktu dibantu beli ruko, kita bilang, sini, 3 orang dulu nama. Sekarang langsung cepat balik nama, gua gak mau. Nama gua rusak gara-gara begituan. Iya dong, kita kan tergoda ya. Atau kadang-kadang kita lupa. Waktu kemarin sih harga cuma 500 juta kan? Masih bisa tulus ya, begitu 5 miliar kan mulai gak tulus lagi kan. Kayaknya ini dari Tuhan deh. buat saya deh. Matilah kita ini. Langsung panggil 3 orang bikin. Begitu selesai akte-akte semua balik nama. Tenang. Batin kita kan, pertanggungjawaban kita clear. Ini loh. Ya, jadi di dalam bagian-bagian seperti itu memang amat sangat penting kehati-hatian. Makanya saya suka waktu Yesus bilang kan, Yohanes Pembaptis ngantri orang mau dibaptis sama dia. Bagus kan ya? Apa dia bilang? Hei ular buludak kau, pulang kau. Buahkan buah yang sesuai pertobatan. Di depan orang pula lagi itu. Makanya aku gak berani ngundang Yohanes Pembaptis kemari. Satu kali khotbah dia hilang semua kita. Keluar kau bulu bun mati aku. Mendingan janganlah kau ikut kira-kira gitu lah ya. Tetapi memang kalau kita membaca Alkitab, linglung dengan teori marketing gugur semua. Gak nyambung. Tetapi memang selektivitas mau tidak mau. Kita perlu kehati-hatian. Kita juga gak boleh bilang gini, ini bahasa biasanya paling gampang. Udahlah Pak, urusan dia sama Tuhan. Nanti dulu. Gak boleh loh. Kita juga punya urusan sama Tuhan. Karena uang yang kita pegang dari siapa? Dari Tuhan, tanggung jawab. Kasih yang tepat. Kan saya jadi repot Pak. Siapa bilang ikut Tuhan gak repot? Memang repot. Mau berbuat baik pun repot. Yesus aja mau menebus kita repot banget turun dari surga ke neraka. Apa namanya ke dunia ini. Mati lagi terus memproklamirkan itu ke neraka supaya semua orang tahu. Apalagi kita. Jadi siap-siap aja repot. Dan berisiko. Jadi begitu kita tahu satu kali tulus sana ini. Tau-tau dijualnya jubah itu kan. Cukup satu kali. Besok udah datang lagi. Kau tebus dulu jubah itu baru kukasih kau lagi uang. Gitu aja. Pak kan gak ada uang nebus. Kerja kau. Gak bisa kerja Pak. Jangan makan kau. Pak gak makan aku mati. Mati kau supaya jelas. Ke surga apa ke neraka kau nanti. Biar pasti kau dulu. Habis itu kau cerita sama aku. Kira-kira kan gitu ya. Saya kadang-kadang suka bengis loh. Suka isengan orangnya. Karena satu orang pernah minta pertolongan. Datang ke saya. Dulu saya pembunuh Joni Sembiring Pak. Stephen Adam. Yang kasus Bogor itu kan. Yang Joni Sembiring case-nya kan. Sebetulnya udah ceritalah dia pembunuhnya yang bawa segala macam orang Manado. Wah cerita dia pendeta ini pendeta, hafal semua dia pendeta. Ku ajak ngobrol-ngobrol, ku putar-putar kan. Hanya tahu aku, kawan ini bohong ini. Ya. Dia gak tahu dia berurusan dengan siapa. Aku memang pendeta, tapi kan mantan preman. Kalau soal begitu-begitu mah cuang tipu mah mainan kita dulu itu kan. Udah putar-putar. Akhirnya saya gak kasih. Tapi saya perlu kerja apa? Oke. KTP-mu mana? Ku bikinkan kau SIM, ku carikan kau kerjaan. KTP ku tinggal di rumah Pak katanya. Kalau gitu bawa besok. Besoknya gak balik lagi dia. Karena berapa kali diskusi alamatnya pindah-pindah ya. Sebentar Manado, sebentar Jakarta. Apa bohong kau ini kulihat kan. Kan kalau kita ajak ngomong-ngomong muter-muter orang kalau bohong gak bisa lah. Apalagi lawyer kan langsung ketangkap basah semua kan. Kau KUHP kau nanti pidana kau nanti. Udah tipu-tipu dia tau ketahuan saya gak mau. Besoknya dia datang ke gereja. Ngomong-ngomong muter gereja. Akhirnya cuma mau minta makan. Satu orang telepon, Pak dia minta duit. Jangan kasih. Dia mau minta ke saya ini Pak. Katanya 10 ribu juga jadi. Dari kemarin 500 ribu mau jadi 10 ribu. Gila kan? Jangan kasih. Pak udah marah-marah dia Pak katanya. Mana? Biar telepon sama saya. Ini Pak Big Man. Gak mau dia ngomong. Akhirnya gak balik-balik lagi. Madura. Pernah tipu kita? Pernah. Pak kami ini dibohongin Pak kami Madura terima Yesus. Ngakunya ini. Jadi diuber-uber lah kan mau dibunuh lah mereka ini. KTP-nya Islam. Datang ke baktian gereja. Aku ngomong-ngomong lagi kok agak lain ya. Dan saya selalu berdoa minta hikmat Tuhan ya. Ada kepekaan. Ginilah, terus kau mau kemana? Dia bilang dia mau balik. Dia lupa ceritanya kan? Mau dibunuh dia di kampungnya, sekarang dia mau pulang kampung. Kawan ini kupikirkan. Rusak ini kupikirkan. Ada naik kau ke mobil. Naik kami ke mobil. Kujalankan dari gereja itu keluar waktu itu masih di Cikini. Mau menuju ke Senen. Pak sebentar, berhenti itu suami saya. Suaminya nongkrong di luar. Udah mulai curiga lagi aku kan? Naik. Terus sampailah di Senen. Udah selesai. Stasiun itu kan. Gini. Kau kan udah cerita semua sama aku ya? Iya Pak. Sorry ya. Aku gak percaya ceritamu. Kau bohong kan? Digelagapan kan? Tapi begini, ini hari Natal waktu itu. Dan saya pendeta. Kami orang Kristen. Sudah tahu aku kau bohong. Ya. Tapi aku pun harus berbuat baik. Mungkin kau perlu makan maka kau bohong. Ini uang makanmu. Kalau ongkosmu kau pikirkan sendirilah itu. Saya gak mau kasih banyak-banyak. Malam ini kau makan. Berapa ratus dia bilang saya 50 ribu apa kita kasih. Ya berapa tahun lalu untuk kamu makan. Dah. Saya hitung-hitung 2 orang makan pagi malam sama besok pagi cukup lah itu kira-kira. Wah pucat mukanya. Dan lain kali saya bilang. Kalau kau mau hidup diberkati Tuhan. kamu mesti jujur. Ya, enggak akan pernah kamu cukup. Saya enggak segan-segan ngomong begitu. Tapi saya memang udah yakin betul ya. Jadi kita mesti lihat-lihat. Karena banyak juga kita kasih uang, mabuk dia. Yang ngasih uang, uang Tuhan kan. Tau-tau mabuk dia muji-muji setan lagi kan, gawat kita. Ya, good. Ada lagi yang lain? Saya, oh, kalau boleh nih, mudah-mudahan jemaat tidak bosen, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kesaksian aja soal mau dan kemampuan. Ya. Kalau menurut saya nih, tadi gak terlalu nangkep. Kalau saya bersaksinya, kalau saya mau bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan. Yes. Jadi saya tidak hitung, kalau saya bikin lembaga bantuan hukum, apakah saya punya kemampuan untuk hidupin ini? Tidak, saya jalan aja bersama Tuhan. Yang kedua, sebagai orang Kristen yang baik, apakah dalam menjalani hidup ini harus hitam putih? Apakah tidak ada gray area? Okay. Terima kasih, Pak. Mau dan mampu itu memang betul. Ya. Mau dan mampu, kita harus start dari apa yang kita bisa kerjakan. Selebihnya urusan Tuhan. Ya, saya bukan latar belakang pendidikan, bisa bikin sekolah. Ya. Enggak ada latar belakang edukasi saya. Dan yang kedua, waktu kita mulai pelayanan Mika juga ngos-ngosan semua uangnya gitu ya. Sampai sekarang terjadi seperti ini. Tetapi waktu itu apa yang kita mampu ya kita kerja dari situ. Mau mampunya segitu ya segitu. Terus Tuhan tambah-tambahkan. Waktu itu kita mau rencananya bangun satu lokal, selesai. Ntar lokal kedua terserah Tuhan deh, setahun satu lokal masih mampulah kan gitu ya. Tapi Tuhan lain. Enggak satu lokal langsung selesai, 6 lokal gitu kan. Selesai ini selesai, waduh luar biasa banget. Membuat kita terkagum-kagum dan bingung-bingung, tapi itulah Tuhan. Ya, sampai dia limpahkan. Yang kedua, kalau kita bicara hidup hitam putih, jawabnya yes. Enggak ada gray area, ada. Disitulah kita perlu hati-hati setengah mati. Contoh, dalam dunia hukum, bilang hitam itu putih, bisa. Siapa bilang enggak bisa? Ya, pek gotiau. Hitam jadi putih. Kalau abu-abu jadi putih, bisa. Lebih mudah lagi. Cepet tiaw. Iya kan? Tapi yang paling apes, bilang putih itu putih pun bayar. Gocap tiaw. Enggak ada yang murah. Nah, kalau itu saya ditanya, silakanlah gocap tiaw mau diapain? Lu memang putih kok. Tapi bilang putih, bener kan? Bener. Gocap tiaw lo. Pak mahal amat, yang murah itu cuma kue tiaw. 20.000. Enggak ada yang lain. Mau apa kita ini? Pak Bingman standar apa double standar? No, saya bukan double standar. Putih kok memang. Tapi itulah sistem, karena struktural kita sudah berdosa. Jangan juga jadi munafik orang Kristen. Tetapi please, jangan bikin yang lain-lain jadi lain. Tapi memang sakit ya, bilang putih itu putih kok ya mesti bayar. Tapi itulah gendengnya sistem kita. Semua aspek itu, yuk mau dagang, mau apapun sama. Semua. Ya, tetapi memang fakta. Pak, kalau kita tunggu putih baru bayar, okelah. Tapi kapan cepatnya, Pak? Proyeknya enggak banyak misalnya ya. Percayalah Tuhan pasti buka. Masa sih Tuhan enggak buka jalan sama kita? Kalau Tuhan mau kasih kau 10, dapat 10, 20, mau dapat 20. Urat buat Tuhan urusan kecil itu. Dan yang kedua, saudara, ternyata kalau kita main di tanda putih-putih lalu terlibat bayar itu pun, itu namanya kan kualitas. Ya, standarnya harus kita penuhi. Nah, waktu kita bermain di kualitas, ternyata long term punya ya. Jangka panjang. Jadi kelihatannya enggak begini, tapi terus naik aja sih. Begitu ditarik gerak, yang lain ini wah, wih, di atas banget ya. Tahu-tahu apa yang jatuh? Dia rupanya. Sampai kita, jatuh dia. Kita terus saja, tapi naik. Begitu di ujung kita lihat, gila, tinggi amat ini naiknya. Tapi lama, enggak berasa ya. Kawan kita itu udah terjun kepala dia. Sakitnya pula udah pecah kepalanya, enggak mati pula lagi dia. Alamak. Itu lebih repot kalau mati sekalian kan agak enak ya. Akhirnya dia susah dalam hidupnya. Nah ini yang hidup ini sangat realistis. Maka saya membedah saya di marketing. Banyak sekali orang juga tanya saya. Saya bilang ini fakta. Karena dosa itu udah struktural. Kita urusan KTP bilang gak bayar, coba aja gak bayar. Di kelurahan kan gak selesai-selesai kan. Tapi kamu udah jujur udah apa. Tapi apa salahnya sih kamu ngetip di kelurahan. Menarik ya. Jadi ya services dan suap harus dibedakan. Sekarang kalau dalam dinamika, gravitasi. Jadi kalau kita dapat dari orang, nih hadiah, katanya kan gak boleh. Loh, kalau terima dia kenapa gak boleh? Kadang-kadang Indonesia ini menurut saya lucu-lucu juga. Kembang gimana orang mau kirim kembang? Emang gak boleh? Ya boleh sajalah. Yang penting kan integritas kita. Tapi oke lah enggak boleh. Ya. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau orang kasih kita hadiah, boleh? Boleh. Tapi jangan mau untuk melakukan hal yang salah. Kan begitu sebetulnya. Harusnya nih. Karena hadiah adalah persahabatan. Maka saya waktu saya di marketing, saya membina persahabatan saya. Dari 10 misalnya customer saya, 3 atau 4 itu ada yang dekat banget sama saya. Sak family-family, sak keluarga-keluarga. Malah saya enggak tahu banyak orang pengalaman apa enggak, tapi saya salah satu mungkin. Supplier yang ditraktir bayar sama buyer. Processingnya lomba-lomba bayar sama saya. Karena kita ada sohib banget. Tapi kerjaan dia apapun saya jungkir balik kerjain. Kalau orang lain saya enggak mau inden, dia punya saya inden. Men, gue perlu nih men, oke. Okay. Kita gak untung inden kan, kalau inden terlalu cepat kan cost-nya juga jadi tinggi. Udahlah pokoknya bantu dia. Udah senang setengah mati. Tapi itu kan cuan juga kan. Besok-besok kita juga dapat untung lagi kan gitu. Jadi tetap aja kita profit, tapi gak secepat yang lain. Gitu. Karena model yang 4 ini kan juga gak banyak. Bayangkanlah dari 10 kan 6 hilang jadinya kan. Karena 6 modelnya beda. Ya kita dapat 4 oke lah. Ya, nah jadi dalam ranah-ranah seperti ini harus berani lah kita hitam putih itu, mau tidak mau harus. Tetapi ingat tadi ya, ada pada titik-titik yang kita sebut gray area itu adalah bilang putih itu putih kok mesti bayar. Kan kalau istilah bayar orang bilang suap. Tapi bilang putih kok, memang benar putih kok. Gila ya sistem ini. Maka anak muda hati-hati jangan naif hidup. Itulah hidup yang kita hadapi. Ya, maka berdoalah kalian supaya aku jadi presiden ya. Supaya gampang bilang hitam-hitam putih-putih. Bapak jamin, gak tahu juga sih siapa tahu jadi presiden jadi pengen juga. Kadang-kadang kan kita kalau di bawah gampang ngomong ya. Begitu naik ke atas baru kelimpungan sendirian. Oh harus gini, harus gini. Saya suka ngomong sama orang-orang yang idealis. Gini, kau bagus sekali tapi ngomong dulu lihat dulu ke dalam. Belajar. Oh iya ya, oh iya ya. Bukan untuk kompromi, no. Untuk memahami apa itu fakta hidup. Gak gampang ya. Tetapi kita harus berkelahi. Ada lagi? Sebelah kiri? Hah? Ibu Silitonga. Sebelah kanan masih ada lagi? Bisa angkat tangan kalau ada? Oke. Sebelah kiri Ibu Silitonga aja lah yang lain? Ya, satu aja terakhir ya. Oke. Ya, dari ibu-ibu ini Pak. Ya. Ini tindakan nyata ya. Katanya tadi orang percaya itu harus seharusnya dapat dibaca. Zaman sekarang kira-kira Pak, masih bisa kita baca enggak ini? Karena tadi saya dengar Bapak babi aja pakai lipstik. Jadi kita sudah sulit membedakannya Pak ya. Bagaimana caranya kita membaca orang yang benar-benar yang mau kita percayai gitu loh Pak. Kita ikuti gitu ya. Sebagai contoh lah, tadi Bapak bilang di Pak Hotma bilang tadi gereja-gereja kita sumbang ya. Kita bilang babi tadi enggak mungkin lah Pak. Dia berlistip, dia kita mengenal dia bagaimana gitulah kira-kira ya Pak ya. Memang boleh kita katakan bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Nah kalau melihat buahnya aja pun sekarang ada Pak manis-manis. Nah itulah yang saya katakan tindakan nyata itu yang sebenarnya bagaimana kita mempercayai dapat dibaca. Bagaimana okay. Kita membaca orang percaya sekarang gini Pak. Makasih. Sebetulnya sangat sederhana sih. Pertama, kedekatan kita dengan Tuhan akan memberikan kita kepekaan. Yang kedua, pengetahuan yang diolah dan dilatih mudah bagi kita mendeteksi kebohongan. Bayangkan kalau saudara bisa mendeteksi kebohongan, jaksa, lawyer, hakim itu kan terlatih untuk itu. Ah, bohong kau ini. Polisi ya, kalau enggak kan ditipu melulu sama penjahat itu. Terlatih, lihat oh sampai sini, sampai sini, sampai sini. Apalagi pendeta, harusnya kan begitu. Nah, orang percaya pun harus begitu. Karena kan kita orang percaya, makanya Tuhan Yesus pernah mengkritik, dia bilang begini, sesungguhnya anak-anak gelap itu lebih cerdik dari anak-anak terang. Itu kritikan Yesus itu, di dalam Lukas 16 itu. Nah, jadi kecerdikan yang dituntut itu harus kita bangun sedemikian rupa. Berpengetahuan, ya, terus berkepekaan, lalu kita ngelihat. Nah, baru kita perhatikan totalitas. Sekarang kalau saya datang ke Ibu Silitonga, lalu saya cerita nangis-nangis, saya perlu uang. Yuk kira-kira bantu saya enggak? Ya kalau melihat Pak Biman ya saya bantu sedapat saya Pak. Karena saya, Pak Biman. Oke, karena saya nangis atau karena hidup saya? Ya karena kenal saya sama Bapak. Oke, ya udah gampang itulah caranya kira-kira. Kenal lah. Maka long term lah. Jangan kalian sumbang Kalimantan, saya suka bilang datang ke sana, lihat dulu lah. Supaya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jangan kata Biman Sirait. Begitu kita datang kan, aku digerakkan Tuhan gini, ya terserah. ah saya rasanya gak tergerak tuh bantu, ya gak apa-apa. Ada juga yang bilang, ah sekolah Bapak ada bagus Pak, sorry ya, saya mau bantu tempat lain, ya gak apa-apa. Nah itu lain lagi urusannya. Percaya sama Tuhan itu. Itu benar-benar. Itu percaya pada Tuhan, berbagai macam percaya sekalipun tidak melihat itu percaya pada Tuhan. Tapi jangan percaya sama pendeta tanpa melihat. Bahaya itu. Ya, makanya saya bilang tadi ya, antara pendeta sama Tuhan itu bedanya bumi langit mestinya. Tapi sekarang atas nama Tuhan, pendeta sama Tuhan beda-beda tipis jadinya. Kan gawat ya. Sehingga kadang-kadang kita percaya, oh dia hamba Tuhan gak mungkin salah. Siapa bilang? Dia kan kata dia hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan karena dia pendeta, maaf ya. Saya ditabiskan pendeta, bukan itu yang membuat saya hamba Tuhan. Tapi hidup saya sesuai gak kehendak Tuhan. Kalau kalian lihat tidak, jangan, udah saya bilang tadi. Maka kalian perhatikan, itu sebab saya bilangkan berkelahian saya dalam hidup sebagai pendeta. Ya saya berkelahi, ya keluarga berkelahi, anak istri mesti bantu support kita dong. Semua kita punya masa lalu yang hitam. Tetapi semua kita berkewajiban membangun masa depan yang putih. Itu pertandingan hidup Kristen. Jadi gak usah ngomongkan, ah dia dulu begini-begini Pak. Kau pikir kau siapa dulu kau? Kau pun bajingan kau dulu. Sekolahmu aja gak beres dulu. Bagus kok kerja sekarang. Kalau bicara, dulu. Dulu saya juga berengsek kok. Saya muak ngeliat pendeta. Sekarang saya jadi pendeta. Tapi saya harus bertanggung jawab membangun masa depan itu. Itu sebab bagi anak-anak, saya suka bilang, yang saya minta dari anak-anak saya sederhana kok. Ya, saya gak minta mereka berpikir bagaimana bisa nanti beli rumah buat papa, jalan-jalan. Kalau ada itu puji Tuhan, tapi bukan itu pikiran pertama. Buatlah aku bangga, karena nama kalian harum di luar sana. Maka puaslah bapakmu ini. Itulah upah bagiku. Saya paling senang kalau orang bilang, ih Pak anak bapak pelayanannya bagus. Dalam hati sih thanks God gitu ya. Tapi kok sampai orang, Pak kayaknya anak bapak kok nakal ya. Aduh mah Tuhan. Rasanya dia ditonjok sebelah sini, udah keler-keler gitu. Tahu-tahu datang satu lagi, Pak yang nomor dua juga brengsek ya Pak. Aduh mah. Datang lagi, yang nomor tiga bajingan ya Pak, matilah aku. Iya toh, itu mimpi. Tapi bagaimana saya mau nuntut anak saya baik kalau saya enggak? Berkelahilah aku dengan diriku. Malah gimana aku menghormati istriku hormat sama aku, tapi aku enggak mengasihi dia. Aku omong kosong gitu. Ya. Saya suka ribut sama istri, apalagi kalau naik mobil. Yes. Kenapa? Karena aku enggak boleh nyetir lagi kan, jadi kebanyakan dia nyetir. Udah kamu jangan nyetir sendiri, dia nyetir. Kadang sopir malam apa agak kabur matanya kita kasih, dia pulang dulu dah kan gitu ya. Sopir kita satu terbatas pakai siang saja akhirnya. Nah dia bawa, kalau dia bawa mobil terlalu lambat menurut aku, masuk kau. Gak bisa masuk kau, berkelahilah kami masuk sama gak masuk ini. Tapi kalau aku yang bawa pulangnya kalau buru-buru pergi, ribut lagi kami. Gila lu, mau tabrak lu, mau apa lu. Jadi dua-dua selalu ribut. Ya. Tapi udah duduk kita makan ya makan, cerita ya cerita gitu ya. Tapi itu seni hidup, kadang-kadang saya pikir-pikir ya. Apalah susahnya mulutku ini diam dia nyetir ya. Toh memang dia gak sejago aku kok. Tapi apalah susahnya mulut istriku ini diam. Dia tidur supaya aku nyetir kencang kan. Jadi sama-sama berengsek kami dua-dua ini. Kalau urusan di mobil ini kan. Jadi konyol dua-dua kan, jadi provokator semuanya. Nah, tetapi kita belajar saudara, saya sangat bersyukur dengan istri saya yang selalu support saya habis. Istri saya itu untung loh gak gila permata loh. Kan saya suka bilang, kalau istri saya gila permata, hati-hati kalian, uang kolektnya bisa pindah itu semua. Iya, thanks God. Ya, apa yang ada kita pakai ya. Bukan kita anti, sorry ya. Saya pakai nih, kalau orang kasih kadang-kadang, Pak sana pergi ini itu, ya pakaian kita jadi bagus kan. Tapi saya suruh sendiri, ya gak mau. Restoran mahal mana saya belum masuk Jakarta ini, sudah hampir semua saya masukin. Oh bapak banyak uang, ah gila kau, itu menunggu undangan itu. Kalau gak diundang, ya gak makan. Makanya kalau anakku bilang, ini enak ini, Pak makan yuk, ah gila kau tunggu undangan. Ah, makan yang diundang papa melulu. Ya berdoa kau supaya Pak bawa istri dan anak-anak, kan gitu kan. Berarti doamu kurang kencang. Sering-sering kan dia bilang, Pak bawa ibu, ya kita makan berdua kan. Eh kalian gak diajak. Kenapa kami gak diajak? Ya belum, doamu kurang kuat nak. Ya jujur saja ya. Saya pengen balik gak ke restoran yang enak itu? Pengen. Bayar sendiri, gak rela saya. Karena uang saya terbatas. Saya gak mau jadi batu sandungan lalu kebingungan sendiri besok-besok kan. Karena kos terlalu besar. Ngapain ku bikin masalah? Jadi sabar aku, makan-makan. Ke Kalimantan, nasi telur aja kita sama acar timun. Ya kita makan. Eh kenapa rupanya? Nikmat kok semua. Ya. Nah jadi ada satu hal prinsip hidup sehingga kita bisa dibaca orang. Jangan lebih besar pasak dari tiang. Kalian ingat waktu saya sekolah teologi dulu mama saya sakit kan. deposito habis, gak ada bunganya lagi nih. Tadi ngarep-ngarep bunga, kagak bisa lagi untuk biaya studi, habis semua. Karena mama saya sakit, 3-2 mobil, 1 ludes. 2 rumah, 1 dikontrakin, terpaksa jual. Sisa 1 hampir habislah kita. Anakku yang sebelum aku masuk sekolah teologi, McDonald itu biasa itu. Dulu kan McDonald pertama kali muncul kan tren gitu ya. Main-main. Saudara ingat sharing saya? Begitu saya jadi pendeta, kredit card digunting. Gak bisa bayar, nanti kan gawat. Jangan sampai datang tukang kredit card ini pula nanti tagihan kan. Awak berdoa terus, Tuhan butakan matanya. Supaya salah alamat. Kan gawat kita nanti. Tuhan nanti marah pula nanti. Kurang ajar kau yang minjam aku, kau suruh repot kata Tuhan nanti. Kan tak bagus ya. Nah jadi saya berdoa, kemudian ya saya tidak lakukan. Nah anak saya selalu pengen loh. Kasihan juga anak-anak ya. Oke, kita ke McDonald. Duduk sini. Apa? Makan dulu. Kok makan Pak? Kau makan dulu. Makan dulu kenyang semua. Udah baru kita ke McDonald. Karena mereka senang dulu itu main perosotan bola apa segala macam itu loh kan. Itu salah satu kan. Karena mau ke sana mau mainnya ini juga kan. Oke, udah makan kenyang udah. Baru kita beli satu kentang, satu Coca-Cola. Mainlah situ 2 jam kan. Bodoh amat kan ada Coca-Colanya. Jadi kalau tahu McDonald aku datang mungkin ngamuk kali deh. Aku kurang ajar si Big Man ini. Duduk 2 jam situ anak ini main-main sampai puas dia kan. Modalnya cuma Coca-Cola sama kentang. Karena di rumah ada pada kenceng semua. Awak pun makan kentang satu itu. Ujungnya 1 mili-1 mili itu. Supaya kelihatan lama kan. Bagi berapa itu? Bagi 5 kan. Pura-pura ngunyah loh supaya ada stok di situ kan. Kalau udah habis disuruh pergi pula lagi nanti kan. Belum selesai main-main ini kan. Pokoknya ada sisa aja kentang satu. Terakhir begitu pulang baru habisin semua. Gak ada sisa kentang, gak ada sisa Coca-Cola. Maaf saudara, kenapa rupanya? Iya saya mampu cuman itu kok. Kenapa saya gengsi? Nah hidup kita itu pun harus bisa dibaca orang. Makanya seringkali kita gagal karena kita yang mencobai Tuhan sebetulnya. Dan kita tidak hidup tertib. Nikmatilah apa yang Tuhan beri. Ya hari ini mau McDonald 18 kali, 20 kali satu hari pun saya gak pusing. Kan ada waktunya ya. Dulu ya lain, lain. Dan terakhir saya sendiri pun akhirnya gak punya uang lagi. Dari makan padang yang 7.500 itu murah pada waktu itu. Saya biasa 20 ribuan, 30 ribu ke atas makan nasi padang misalnya ya. Pada retreat itu, 95-an itu. 7,5 udah gak bisa bayar. Uang udah habis grogotan terus. Saya mesti makan di warteg. Supaya 3.000 perak. Bayangkan itu 95-96. Masuk di warteg itu kaki kok kayak kepaku itu. Udah nyampe di depannya tapi gak masuk-masuk. Nangis aku. Kayaknya kok, apa ya, kok kayak najis amat rasanya gitu ya. Tuhan hantam aku kok kayak begini, aku kesel juga sama Tuhan, jujur aja. Tuhan tahu betul batinku, kenapa begini gitu. Berontak bentik saya, baru saya ngerti betapa gak gampangnya jadi hamba Tuhan. Terpaku kakiku itu, karena saya udah biasa di atas. Biasa naik mobil, udah gak naik mobil, sampai padang 7.500 saja gak bisa makan. Mesti ke warteg 3.000 ini. Nangis saya. Itu saya doa Tuhan, tolong aku, ajari mengerti hidup ini dan pimpinanmu. Mampukan aku. Padahal dulu saya juga orang miskin, saudara. Dulu saya juga makan di warteg kok. Tapi belasan tahun kemudian karena hidup sudah mobil apa, ya namanya saya di Astra dulu berhasil sebagai sales, ya semua cukup. Jadi berat kan? Tapi begitu masuk ke dalam itu, makan-makan, lama-lama terbiasa lagi. Hari ini saya akan berkata, thanks God. Kalian mau ajak saya ke restoran tinggi, enggak kesem-sem saya. Kalian ajak saya ke warteg, enggak pusing saya. Eh, mau makan apa mainkan. Apapun judul lagunya kita nyanyikan. Dari dangdut sampai keroncong apa segala macam, terserah kau, nyanyi kita. Ya kira-kira itu, hidup saya merdeka, thanks God. Ya, dan saya bersyukur istri bisa ikut. Ya anak-anak kadang-kadang mau ini mau itu, cuman aku bersyukur juga. Eh stop kau, itu yang ada, makan! Pasti dimakan itu. Karena sudah terlatih anak-anakku kan. Kalau dulu kecil dia, makan sayur, gak mau. Mamanya nangis, gak mau, mamanya suruh gak mau. Aku cuman begini, nak ini sapu lidi. Nah, kau pilihlah sapu lidi apa sayur. Mereka tahulah sayur lebih enak dari sapu lidi kan. Dia makan sayur itu. Sampai sekarang anak-anak artinya kalau saya ngomong please. Gak usah papa teriak lagi, ya mereka bisa ngerti. Saya bersyukur untuk hal itu. Ya, nah jadi saudara, hidup ini bisa kok. Pak sulit, yes, kalau kita gak mau tahu. Jadi kita mesti mau tahu, mau hati-hati. Kalau mau bantu orang, bantulah sungguh-sungguh. Tapi mau tahu juga. Kalau bantu seorang orang tua misalnya anaknya susah, Anda bantu, memang ternyata gak terlalu arti bantu, karena memang dia betul-betul membutuhkan. Tapi dengan tahu kan kita bisa lebih tambah lagi toh, lebih menyentuh kepada kebutuhan real dia. Lebih kita bantu lagi. Anak sakit di sini, Darmais waktu, jantung ini apa? Harapan kita ya. Anak dari desa sulit ini, kita kumpul uang saya turun. Ya. Untuk lihat teknisnya, dengar 3 bulan apa koma waktu itu. Sampai kemudian meninggal. Kita bantuin. Tapi ya mesti turun. Makanya saya bilang tiap tahun, tiap Natal kan kita gak ada konsumsi. Uangnya selalu harus untuk persembahan. Tidak boleh makan, nolong orang harus. Nah itu Natal semangat kita. Nah, tahu lembaga mana, tahu yang harus dibantu. Teman kemarin juga begitu, Pak, ini ada jemaat kita orang tuanya sakit gini-gini, kita bantu ya Pak. Ya. Oh gak boleh, Natal bantu orang lain. Itu jemaat kita Pak, kita kumpul lagi. Gila, masa kumpulin Natal saja baru bantu jemaat sendiri. Ya kita kumpul lagi. Double, triple kalau perlu, kenapa rupanya? Ini ada, kumpulin berapa yang ada, kita kasih. Ya, belajarlah. Nah kita menjadi orang yang tidak perlu takut miskin, karena Tuhan pasti tolong kita. Ya, nah biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita, sehingga berita Injil itu menjadi satu berita yang aktual, nyata di dalam hidup kita ya. Jadi Ibu Silotonga sudah bisa hafal ya, latih dulu ya. Belajar terus dengar, pimpin Tuhan ya. Tapi kalau suami kenal dong, misalnya gejala badannya, body language-nya kalau gini tahu kan, kira-kira dia mau apa gitu, betul gak? Nah, kira-kira itu aja sebetulnya, kedekatan saja. Sebenarnya itu tekniknya. Maka gak bisa kita melayani sambil lalu. Ngerti ya? Gak bisa pelayanan sambil lalu. Kalau Tuhan sambil lalu di surga sana, gerapa-gerapa gak turun ke bumi. Mana ceritanya? Dia turun ke bumi, membumi dia. Untuk melayani kita yang di bumi. Padahal apalah susahnya dia, repot-repot amat ya. Teriak aja dari surga, Big Man selamat kau, selesai. Oh dia maha kuasa kok. Tapi dia kasih jadi role model buatku. Apa alasanku membantah untuk tidak mengenal yang lain? Marah Tuhan sama aku kan? Ya, saya mesti turun dong. Saya mesti mau dong, mesti ikut. Nah, gitulah kita semua. Ya, selamat maju. Sehingga Injil itu bisa dibaca orang dalam hidup kita. Kita berdoa.